وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita dan juga menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ditambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Apabila ingatlah, apabila Tuhan kamu telah mengiklankan dan memberitahu bahawa jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Tapi jika kamu kufur, ketahuilah bahawa azabku adalah azab yang pedih. Dan alhamdulillah pada malam ini tiba giliran kita membaca dan menghuraikan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Subulus Salam, di mana kita telah membaca beberapa buah hadis dalam kitab Bulmiyah, kitab Air-Air. Dan saya rasa, saya harap kita masih ingat lagi pembahasan kita yang agak panjang lebar berkenaan dengan mandi di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, dan masalah pembahasan-pembahasan berkenaan dengannya. Baik, jadi pada malam ini kita akan teruskan membaca hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, semoga Allah SWT merahmati beliau, di dalam kitabnya, yaitu hadis yang ke-6 dalam kitab terjemahan yang ada ini, muka surat 46. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an rajulin sahibal nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tartasila al-mar'atu bifadlil rajul aw ar-rajulu bifadlil mar'ah وَلِيَرْتَبِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدْ وَالنَّسَائِي وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. Yang maksudnya, dari seorang lelaki-lelaki yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi lelaki-lelaki, atau laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, tetapi hendaklah keduanya masing-masing menciduk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada seorang lelaki yang telah bersahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebutkan nama sahabat ini? Tidak. Jadi bagaimanakah kedudukan hadis ini? Kita tak kenal siapa yang riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin dia adalah seorang yang tak boleh dipercaya ke? Sehingga kita tak boleh pakai riwayatnya. Maka jawabnya di sini adalah, apabila orang ini bersahabat, sahibah maknanya dia menemani dia jadi sahabat Rasulullah SAW, maka kita tak payah nak periksa lagi tentang namanya, tentang dirinya boleh dipercayai ataupun tidak riwayatnya. Kerana apa? Kerana mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat-sahabat Nabi SAW adalah udul, dipercayai, diterima riwayat-riwayat mereka. Siapa yang memberikan rekomendasi endorsement ini? Ini datang bukan daripada ulama jarh wa ta'dil, tetapi ia datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menamakan, memanggil mereka sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah telah redha pada mereka dan mereka telah redha pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu para sahabat? Di mana di dalam awal ayat itu menyebutkan tentang as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Ini orang yang mula-mula dan bersegera masuk Islam daripada golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ini tidak perlu lagi kita periksa kan riwayat mereka, yakni tentang jadi kepercayaan mereka. Mereka semua diterima. Yang bersalahan dalam hal ini adalah ahlul bid'ah, kerana mereka tidak menerima riwayat sahabat-sahabat. Mereka hanya menerima yakni sahabat yang mereka boleh percaya. Jadi sahabat pun kena kena uji dulu, kena saring dulu, barulah boleh diterima ataupun baru boleh terima riwayat mereka. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menerima sahabat-sahabat Nabi SAW dalam riwayat mereka sebagaimana kita menerima riwayat-riwayat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Kerana orang yang meriwayatkan Al-Quranul Karim adalah para sahabat Nabi SAW, dan mereka juga lah sepatutnya kita terima dalam riwayat periwayatan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadis ini daripada sudut sanadnya adalah sahih. Siapa yang hukumkannya sahih? Wa isnaduhu sahih. Itu pengarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada nilai atau tak ada nilai hukum ini? Hadis ini sahih ataupun tak? Ini siapa ni cakap hadis ini sahih? Siapa yang cakap ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini, dan beliau digelar sebagai Al-Hafiz. Dan beliau adalah seorang ulama yang terkemuka di dalam ilmu hadis, tentang perawi-perawi hadis, tentang cacat atau tidaknya sesuatu hadis, sehingga kata-kata beliau sentiasa dijadikan rujukan oleh ulama. Jadi kalau dia dah kata wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih, insya-Allah demikian. Dan kita lihat di bawah juga disepakati ataupun disetujui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia pun berkata hadis ini sahih. Jadi apa tafsir hadis ini? Jadi hadis ini sebagaimana di dalam kitab, dalam kitab ada menerangkan tentang pembahasan hadis inilah, bahawa Ibnu Hazm mengatakan ada rawinya yang dhaif. Jadi kita tak nak terangkan tentang apa tu, tentang hal ini, sebab kita dah terangkan kenapa orang kata dia dhaif, sebab sahabatnya tak disebutkan namanya majhul. Dan telah kita terangkan itu tidak mencacatkan riwayat ini. Baik. Jadi daripada hadis ini kita boleh dapati bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada seorang perempuan mandi daripada bekasnya seorang lelaki. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang dilarang sini adalah mandi. Jadi di sini nak kita huraikan mandi ini mandi apa? Adakah ini mandi biasa saja, mandi bersih, ataupun mandi junub? Jadi dalam hal ini yang mula-mula sekali masuk dalam hukum adalah mandi junub. Kerana itulah mandi yang disyariatkan, mandi yang diwajibkan. Dan masuk daripada sudut makna, mandi biasa. Dan apakah mandi sahaja yang dilarang di sini, ataupun wuduk termasuk juga, sebagaimana kita dah bahaskan pada pelajaran yang kemarin tu, yang lepas, bahawa bila disebutkan mandi, wuduk pun masuk juga. Kenapa? Sebab kedua-duanya adalah taharah. Jadi ini pun bersuci, ini pun bersuci. Jadi seharusnya kita boleh kiaskan wuduk dengan mandi. Jadi dua-dua tak boleh. Kalau ikutkan hadis ini, tidak boleh seorang wanita mandi dengan lebihan daripada lelaki. Yakni orang lelaki itu telah menggunakan air tersebut. Terjemahannya kata digunakan oleh lelaki tersebut untuk mandi juga. Dan telah kita terangkan digunakan untuk mandi ataupun untuk berwudu. Kalau dia gunakan bukan untuk mandi, bukan untuk berwudu, dia cuma celup tangan dia saja, boleh tak dipakai? Jawabnya apa? Boleh. Bifadlil rajul awil rajulu bifadlil mar'ah. Begitu juga lelaki dilarang untuk mandi daripada bekas yang digunakan oleh perempuan. Tetapi selepas itu Nabi SAW mengatakan wal yaghtarifa jami'an. Tapi hendaklah kedua-duanya masing-masing mencedok liam tarifa. Al-gharaf ataupun ghurfa ini maknanya kita mencedok dengan bekas, dengan apa kita panggil gayung. Biasanya gayung yang kecil kita gunakan untuk mandi dalam bilik air, itulah yang digunakan pada zaman Nabi SAW. Mereka mandi juga pakai payet. Mereka mandi pakai gayung. Kan kita dah sebutkan kemarin di Madinah sebenarnya tidak ada air yang mengalir. Sumber air semua daripada air perigi ataupun air yang ditampung lepas hujan dan sebagainya, itu jarang sekali lah. Itu pun bukan semua air boleh digunakan. Tak banyak air yang boleh digunakan untuk buat minum dan sebagainya. Dia ada sebagian air saja ataupun perigi saja boleh digunakan. Jadi mereka mencedok air dengan menggunakan gayung. Dan Nabi SAW kata wal yaghtarifa jami'an, dan hendaklah mereka menceduknya bersama-sama. Jami'an maknanya buat sama-sama serentak. Jadi maksud apa sama-sama? Jadi mereka ceduk sama-sama. Maknanya mereka mandi sama-sama dalam satu bilik air. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh mahram. Bukan mahram pun. Boleh apa? Boleh suami dan isteri. Takut nanti abang buat dengan adik ke dengan kakak lah cerita pula. Pun tak boleh juga. Yang ini antara suami dan isteri sahaja. Wal yaghtarifa jami'an. Jadi mereka cedok sama-sama. Dan dalam hal ini terdapat beberapa kemusykilan. Jadi apa hukumnya mandi daripada bekas lelaki mengikut hadis ini? Kita tengok je lah apa kita boleh dapat daripada hadis ini. Nabi SAW larang. Apa asal hukum larang? Hukumnya haram. Haramannya apa? Kalau kita buat juga berdosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Jadi kalau kita mandi juga daripada bekas perempuan lelaki, daripada bekas perempuan dari bekas lelaki, dia berdosa. Itu maksud dia. Kemudian tentang apakah sah ataupun tidak sah mandinya, sah atau tak sah. Di sini kena lihat, ulama melihat apa sebabnya dilarang daripada kita mandi daripada bekas perempuan ataupun lelaki. Apakah sebabnya? Kerana ia kotor. Bila kita mandi daripada bekas orang lain, sebab dah jadi bekas, dah jadi kotor, dah tak boleh pakai lagi. Ataupun ia bukan pasal kotor. Habis, kenapa dilarang? Oh tidak, ini perintah, ini satu ibadat. Bila diperintahkan kepada kita sesuatu perkara, maka wajib atas kita taat, jangan tanya. Jadi itu akan memberi kesan kepada hukum. Jadi kalau bagi mereka yang mengatakan oh, dilarang daripada kita mandi dengan bekas orang lain, ia akan menajiskan, mengotorkan air tersebut, maka bila dah kotor boleh tak buat mandi? Tak boleh. Kalau buat juga sah ke tak sah? Mandi dengan air yang tak bersih, tak sah. Jadi itu satu pendapat lah, sebab dia lihat daripada satu sudut. Bagi mereka yang mengatakan tidak, air ini tidak kotor, tidak najis, tetapi jenabah itu, yang ini kalau dia ada dalam hadas besar, akan berpindah daripada badan dia yang ada hadas besar itu, berpindah kepada apa? Kepada air. Jadi air sekarang dah ada hadas besar. Jadi awak ada hadas besar, awak mandi daripada air yang hadas besar, maknanya sia-sia saja. Awak tak membersihkan. Sama macam tak mandi. Jadi kata mereka tidak sah juga. Jadi dalam dua-dua hal ini tidak sah. Sama ada najis ataupun tidak najis, dia adalah tidak sah. Dan telah kita terangkan dahulu bahawa ada satu ulama yang menghukumkan kalau kita mandi dalam air yang kenal, air itu jadi apa? Jadi najis. Siapa cakap dengan itu? Saya ingat lagi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini antara dalil untuk beliau jadi najis. Ada pun pendapat lagi satu yang mengatakan tidak, air ini tidak jadi najis, tetapi ia diharamkan kerana satu sebab yang tidak nyata, yang tidak dijelaskan oleh syariat. Nabi tak sebutkan kenapa tak boleh, Nabi larang saja. Maka mereka katakan mandi dengan bekas dengan air bekas orang ini adalah haram berusur tetapi tetap sah mandinya. Kerana tidak ada apa-apa yang membatalkan syarat sah mandi. Tak. Kita dapat berapa pendapat? Dua pendapatlah, tapi satu pendapat tu ada dua apa? Ada dua sudut. Baik. Kita teruskan kepada hadis berikutnya supaya kita nampak gambarannya, iaitu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Wa li ashabi sunan iqtasala ba'du azwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Jafna faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuba faqal innama ala yujni wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Iaitu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pernah mandi dengan bekas mandi Maimunah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan bagi para penulis kitab Sunan, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dalam bejana. Lalu beliau, yakni Nabi SAW, datang dan mandi di dalamnya. Maka isterinya berkata, sesungguhnya aku junub. Maka beliau menjawab, sesungguhnya air itu tidak dapat membuat junub. Disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi tentang hadis yang ketujuh ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kita baca sedikit biografi Ibrawi ini. Dia diberi gelaran Lautan Ilmu pada masanya. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Keunggulannya dalam ilmu berkat doa Nabi SAW agar diberikan hikmah dan pemahaman dalam agama yang cukup membuatnya terkenal. Jadi dia adalah seorang yang alim pada masanya. Dan antara kisahnya adalah Nabi SAW telah berdoa untuk Ibn Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu ta'wil, wa Allah ajarkanlah dia ta'wil yang tafsir, faqihu fitrin, tak silap saya dalam keteriwayat, dan berilah dia kefahaman dalam agama. Jadi doa Nabi SAW ini nampak pada Ibn Abbas sehingga dia menjadi seorang yang alim. Tapi bukan terus dia jadi alim lah. Dia tak pergi sekolah, tak pergi kelas, tak buka buku, tahu-tahu dia jadi pandai, dapat ilmu laduni ya. Siapa tahu sejarah Ibn Abbas macam mana dia jadi pandai? Sebab dia sama-sama dengan Nabi SAW dan dia belajar daripada sahabat lain, antaranya Umar bin Khattab adalah guru dia. Selalu dia duduk dengan Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kalau dapati bahawa dia juga riwayat hadis daripada Umar dan sahabat-sahabat besar yang lain. Kerana Abdullah bin Abbas ni adalah sahabat yang muda. Baik, pada zaman Nabi SAW, beliau hanya seorang gulam, baru budak saja. Gulam biasanya belum balik pun, belum 15 tahun. Tapi selepas itu dia jadi seorang ulama yang besar. Dia belajar daripada ulama sahabat-sahabat lain seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan seterusnya. Jadi oleh kerana dia belajar, dia dapat ilmu. So, bezanya orang lain pun belajar tapi mungkin tak secepat beliau, tak sefaham beliau. Sebab apa? Keberkatan daripada doa Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan boleh atau tak boleh ambil berkat daripada Nabi SAW. Dia berkata apa? Boleh. Tapi dia berkata apa? Dia berkata doa Nabi SAW. Sekurang-kurang itulah kita nak bahas sampai panjang. Baik. Cakap pasal ambil berkat ini panjang nak cerita ni. Jadi beliau ini wafat di Taif, ringkasnya, pada tahun 68 Hijrah. Jadi bukan dia wafat di kota Madinah, sedangkan dia seorang daripada Muhajirin. Dan Taif ni satu kawasan berdekatan dengan kota Mekah. Sebab sampai daripada Madinah tu, dia balik semula ke Mekah. Dia duduk di situ mengajar ilmu dan sebagainya. Akhirnya dia pergi Taif dan dia wafat di situ pada akhir kepimpinan Az-Zubair, setelah penglihatannya buta. Baik. Jadi tentang tafsir hadis ini, bahawa di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita baca sikit dalam kitab, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Nabi SAW dan Maimunah keduanya pernah mandi dari satu bejana. Ini dalam riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita baca dalam Bulughul Maram, riwayat siapa? Riwayat Muslim. Dan lafaznya adalah Nabi SAW mandi daripada lebihan Maimunah. Yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dua-duanya mandi dari satu bejana. Ini mandi sama-sama atau tidak? Mandi sama-sama. Ada beza tak? Tak ada beza. Ada beza tak? Hadis riwayat Muslim saja dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada tak? Beza. Ada. Apa beza dia? Menguatkan? Penyampaian. Ini siapa yang meminda dia lebih analitika? Apa beza dia? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mandi dari bekas Maimunah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi dan Maimunah mandi daripada satu bekas. Beza tak? Beza dia apa? Yang hadis Muslim yang kita baca ni, seolah-olah Nabi SAW mandi seorang. Tapi daripada bekas Maimunah. Maksudnya Maimunah mandi seorang. Dia keluar, Nabi SAW masuk mandi daripada bekas dia. Seorang-seorang dia. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi dan Maimunah radhiyallahu anha mandi sama-sama sebab daripada satu dan satu bejana. Ada beza tak ada beza? Adalah. Tapi hukum ada beza tak ada beza? Tu belum tahu lagi ya. Baik. Jadi mana kalau daripada sudut riwayat lebih kuat? Hadis yang Ibnu Hajar bawa dalam riwayat Muslim ataupun yang ada dekat dalam syarah San'ani dalam Subul Salam yang Bukhari dan Muslim. Dalam syarah lagi kuat Bukhari dan Muslim. Baik, tapi yang riwayat Muslim tu pun apa? Pun kuatlah sebab dia riwayat Muslim hadis sahih. Dan bagi para pemilik baik, kata San'ani rahimahullah, tidak asing lagi bahawa tidak ada pertentangan padanya. Kerana kemungkinan keduanya masing-masing menciduk secara bersamaan, maka tidak ada pertentangan. Pada Sunani sama aja hadis yang Muslim dengan hadis yang Bukhari Muslim sama. Kedua-duanya tengah mandi sama, sama. Baik, betul. Yang membantahnya adalah perkataannya. Dan bagi para pemilik kitab Sunan, siapa orang-orang Sunan ni? Abu Dawud, Al-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis Ibnu Abbas sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dalam As-Sunan, dan dia menisbatkannya kepada Abu Dawud. Apa ada dalam hadis Ashabus Sunan? Ini lain. Sebab apa? Nabi seorang daripada isteri Nabi SAW tak disebutkan siapa, Maimunah ke Aisyah ke siapa ke tak disebutkan. Tetapi dia dah mandi dalam satu bekas jafnah, kemudian dia keluar faja'a, yang ini Nabi SAW datang lepas itu yaftasilu minha. Ini lebih direct lagi bahawa Maimunah ataupun isteri Nabi SAW dah mandi seorang-seorang, datang Nabi SAW dan mandi daripada bekasnya seorang-seorang. Lepas tu kata isterinya, inni kuntu junuba, sesungguhnya aku tadi junub. Jadi aku mandi junub tadi. Macam mana kau boleh mandi daripada bekas aku? Macam itulah. Kejawab Nabi SAW, innal ma'ala yujni. Sebenarnya air tak boleh menjunubkan kita. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita setakat nak meriwayatkan hadis, nak tulis dalam kitab saja, tanpa kita memandang kepada fiqah ilah, Ibnu Hajar sepatutnya bawa riwayat siapa? Riwayat Bukhari Muslim lah. Riwayat yang paling sah, paling sahih adalah riwayat siapa? Bukhari Muslim tu paling tinggi. Lepas tu Bukhari, lepas tu Muslim, lepas tu baru Ashabus Sunan. Tapi dia bawa Muslim dulu dengan lafaz macam ini. Lepas tu dia bawa riwayat Ashabus Sunan dengan lafaz macam ini. Yang Bukhari Muslim punya dia tak bawa. Dan kalau kita ingat lagi, perkara yang serupa pernah berlaku dalam pembahasan sebelum ni tentang mandi dalam air yang kenal. Kenapa agak-agaknya? Samalah seperti yang dahulu, nak isyaratkan kepada khilaf ulama, di mana ulama telah mengambil hadis ini untuk hukum ini ambil hadis ini untuk hukum ini. Sengaja dia tak bawa hadis yang apa ni, yang paling sahih. Walaupun hadis yang paling sahih itu paling paling mulia, paling afdal. Tapi kerana kita nak tunjukkan khilaf, dia bawa riwayat-riwayat ini. Kalau kita ingat lagi kita punya mukadimah introduction, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kitab ni untuk siapa? Kitab ni untuk orang yang mula-mula baru nak belajar fiqh, hukum ahkam. Dan juga kepada siapa? Kepada ulama-ulama pun mesti baca kitab ni. La yastab ni tak boleh apa ni rasa cukup daripada baca kitab ini. Sebab dengan dia menghafal kitab ini, Bulughul Maram ini, dia akan dapat tangkap, dia akan dapat tahu di manakah kedudukan ulama-ulama dalam satu-satunya masalah. Itu kelebihan kitab ni. Jadi dalam hadis ini, dalam dua hadis ini, terdapat permasalahan. Yang pertama, kalau daripada sudut hadis yang pertama yang kita dah syarahkan tadi, hadis seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi SAW, apa hukum mandi dengan bekas orang lain? Haram. Haram eh? Haram itu satu hukum yang jelas daripada hadis tu. Tentang sah ke tak sah mandi tu kita jangan cerita dulu. Tentang hukum mandi tu sendiri, kalau kita pergi kepada apa? Hukum mukallaf dulu. Itu yang kita nak tahu, boleh ke tak boleh, berdosa ke tak berdosa. Jadi hadis ini, hadis Abu Dawud dan Nasa'i ini mengatakan haram. Tetapi kita kena lihat sikit yang haramnya bila, bila lelaki mandi daripada bekas perempuan. Kalau maksudnya mafhum dia, kalau lelaki mandi daripada bekas lelaki, boleh tak boleh? Haram tak? Tak haram. Bila perempuan pakai, lelaki nak pakai, dah tak boleh. Perempuan pun sama juga. Perempuan dengan perempuan mandi boleh tak? Yang ni bekas dia, boleh. Tapi kalau perempuan ambil daripada bekas lelaki, dah tak boleh. Walaupun suaminya sama lelaki, sama perempuan. Kalau bekas tu adalah budak lelaki, bukan orang lelaki, boleh tak? Saja je lah aplikasi lah. Boleh ke tak boleh? Orang lelaki nak mandi daripada bekas budak perempuan lah. Ha? Boleh ya? Boleh. Orang perempuan nak mandi daripada bekas budak lelaki, anak dia, boleh tak? Boleh ya? Kenapa? Ini kena dengan bahasa. Sebab lafaz mar'ah dengan rajul tu tunjuk kepada apa yang dah dah balik, dah besar. Kalau kecil dia tak masuk al-rajul, dia tak panggil al-mar'ah. Ini jarang disebutkan, tapi tak payah disebutkan . Tapi saja je kita nak apa ni, nak latih kita analisa hadis. Baik. Jadi memang tak ada khilaf di kalangan ulama, bolehnya lelaki mandi daripada bekas lelaki, perempuan mandi daripada bekas perempuan. Itulah yang memuskilkan. Apa bezanya bekas perempuan sampai lelaki tak boleh pakai dengan bekas lelaki boleh pula pakai? Suami isteri boleh. Suami isteri tak boleh. Lelaki perempuan tak boleh. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dulu asalnya tak boleh. Jadi apa beza ni? Jadi sebab itu kita dapati bahawa orang yang dah susah sangat nak cari sebab, dia kata apa? Yes, Allah perintahkan macam ini, Nabi SAW kata macam ini, kita kata macam ini, tak tahu sebab. Kita taat saja. Okeylah, ni ta'abudi. Ini adalah maslak ataupun jalan untuk sebahagian ulama. Okay. Tetapi masalahnya bila kita pindah kepada hadis yang nombor 7 ni, bahawa Nabi SAW mandi daripada bekas isteri yang Nabi lelaki tu kan besar? Besar. Dewasa lah banyak. Maimunah dewasa. Macam mana dia boleh mandi daripada bekas masing-masing? Nabi kata jangan, Nabi buat. Apa ni? Cakap jangan tapi dia buat. Cakap dengan orang yang asal rukuk, dia asal rukuk. Siapa nak dengar? Macam mana? Jadi boleh ke tak boleh? Hadis lagi sahih lagi daripada hadis yang kata tak boleh, iaitu sahih Muslim. Cuma di sini, kalau kita perhatikan halus-halus, hadis yang melarang kita mandi dari bekas lelaki ke perempuan ke, di bawahnya diletakkan syarat, iaitu pengecualian bila dibolehkan, iaitu wal yang dari pajami andalah dimandi sama-sama, siapa sama-sama. Jadi bukan tak boleh terus. Kalau satu mandi seorang-seorang, datang lagi selepas itu mandi, tak boleh. Tapi kalau mandi sama-sama, boleh. Kenapa pula tak boleh? Air tu tak tumpah. Air? Air dia bisa ke? Tak ada. Air tu tak tumpah. Air tak tumpah. Tak pernah mandi tak? Dengan gayung. Mana dia tak tumpah? Dalam mandi kita punya mandi lagi kecil. Diorang punya mandi, bali agak besar agaknya macam meja ni misalnya. Mesti dia cedok, dia tu pun cedok. Takkan tak jatuh kat dalam? Kalau tak jatuh dalam bali, merecik kena badan balik. Bekas juga. Mesti pakai punya bekas. Muskil tak muskil? Kalau dia mandi sorang-sorang, lepas tu air dia bekas juga. Orang tu datang lepas itu mandi bekas juga. Sama-sama pun bekas, tak terbeza. Air dia kotor ke? Kalau sini kotor, sini kotor. Kalau sini mustahmal, sini mustahmal. Lagi-lagi kalau dia pegang sama-sama tangan, ambil cedok dulu orang sekali. Satu gayung cedok dulu orang, sama lah juga. Itu lagi satu perkara yang susah lagi nak buat. Wal yaqtarifa jami'an. Okey. Jadi kemuskilan di sini, kalau kita, saya ambil hukum yang apa ni, yang sempat tengok masa lah. Jadi kita hanya boleh keluar daripada permasalahan ini dengan dua cara lah. Yang pertama, sebagaimana sebagian ulama kata, tak tahu kenapa. Tak tahu apa sebab tak boleh. Bukan pasal mustakmal, bukan pasal hadis, lagi-lagi tak. Jadi ni pasal apa? Ibadah saja. Okey, jadi kita ikut saja. Selamat tak? Selamat. Itu semua benda begitulah. Asal tak boleh je keluarkan apa ni, kenapa je? Terus kita kata apa? Ni ibadah ta'abudi, habis cerita. Baik. Dan satu lagi cara nak keluar daripada masalah ini adalah kita katakan terdapatnya perbezaan antara lelaki dengan perempuan, bahawa lelaki kalau mandi daripada bekas perempuan, bekas perempuan itu beza dengan lelaki-lelaki. Maknanya dia ada kena-mengena dengan jantinanya lah. Apa hakikat perbezaannya pun diorang tak tahu juga. Tapi ada mesti perbezaan. Jadi yang hukum ni ataupun cara ni pun sama juga nak ikutkan dengan cara yang pertama. Ni tak tahu apa sebab juga lah. Ada perbezaan tapi apa sebab dia pun tak tahu. Lemah juga lah nak ikutkan. Jadi balik kepada yang kedua. Tadi tu dua jadi satu kan. Yang kedua adalah ada sebab. Iaitu kalau kita mandi daripada bekas orang lain, air itu jadi mustakmal, jadi air second hand. Dan air second hand tak boleh digunakan untuk taharah, sama ada mandi mahupun berwudu. Jadi dengan itu mereka selamat daripada apa? Daripada kemusykilan. Betul ke tak selamat? Tak selamat. Kenapa tak selamat juga? Sebab hadis ini kata Nabi SAW apa? Buat. Jadi dia mesti jawab hadis ini. Macam mana nak jawab? Kalau dia tak boleh jawab, lemahlah pendapat dia. Kalau dia boleh jawab, mungkin kita katakan kuatlah pendapat dia. Jadi apa sebab Nabi SAW boleh mandi daripada bekas main orang? Dan mereka boleh mandi sama-sama. Keistimewaan Nabi SAW. Mestilah dia mesti jawab macam ni. Nabi dengan kita sama? Tak sama. Nabi banyak dia punya kelainan, keistimewaan dia. Ini keistimewaan Nabi SAW, mana kita tahu? Itu satu. Kedua, hadis yang melarang adalah hadis percakapan, qauli. Hadis yang membolehkan adalah hadis perbuatan, hadis fi'li. Bila bertembung antara hadis qauli, percakapan, dengan hadis fi'li, perbuatan, mana satu lagi kuat? Percakapan lagi kuat ke perbuatan lagi kuat? Saya tak nak jawab saja. Ha? Percakapan lah lagi kuat. Yang nak dicakap tu lagi kuat. Kenapa? Balik kepada yang pertama. Sebab yang dilakukan oleh Nabi SAW mungkin-mungkin adalah satu keistimewaan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang umat dia tak boleh apa? Tak boleh disamakan dengan dia. Adapun percakapan dia untuk siapa? Memang untuk umat. Ha. Dan dalam banyak hadis Nabi SAW kata, inilah sukar hayatikum, aku tak seperti kamu. Betul tak? Kan Nabi SAW boleh kena salat wajib untuk sembahyang malam. Nabi SAW boleh puasa wisal contohnya. Dan Nabi SAW apa ni, boleh beristri lebih daripada empat dan macam-macam lagi. Jadi ada atau tak ada kemungkinan perbuatan Nabi SAW ni khas untuk dia? Jawabnya ada. Bila ada, mana lagi kita dahulukan? Kita dahulukan hadis percakapan. Ini dah usul-usul fiqh lah. Boleh? Jadi dah jawab dah. Jadi apa ni, ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan air itu kalau dah digunakan untuk tahara, sama ada tahara usura untuk ataupun tahara ul-kubra, maka ia adalah air yang musta'mal, yang tidak boleh, tidak sah digunakan sekali lagi. Jadi siapa yang berpendapat seperti ini? Pendapat ini adalah pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan tentu sekali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lebih dahsyat lagi, dia terus apa? Jadikan najis. Ha, jadi kita nak sebut sampai situ sekali lah. Adapun mazhab Maliki mengatakan air ini tidak mustamal. Seperti biasa, sama khilaf ini sama seperti dalam bab mandi dalam air yang tenang. Itu satu jawapan. Namun demikian, saya nak ringkaskan ni, satu lagi pendapat yang boleh kita fikirkan, bahawa larangan yang terdapat dalam hadis larangan ini ada sebab. Sebabnya adalah khawatir bahawa kita menggunakan air yang tidak bersih, yang tidak suci, untuk mengelakkan was-was. Sebab bila kita mandi seorang-seorang, orang pakai, kita datang mandi daripada bekas orang punya air, kita tak tahu apa dekat dalam air tu. Tentang ada najis ataupun dah tak suci lagi lah. Jadi ada was-was. Untuk mengelakkan was-was, jangan mandi daripada bekas orang. Tapi bila sama-sama mandi, kita nampaklah apa dia buat. Jadi tak ada was-was. Ini juga satu pendapat. Dan bagaimana nak jawab tentang perbuatan Nabi SAW yang mandi dengan Maimunah radhiyallahu anha, ataupun mandi daripada bekas Maimunah radhiyallahu anha seorang-seorang mengikut riwayat Muslim? Maka mereka menjawab, ini riwayat Muslim, tapi kita ada lagi satu riwayat yang asalnya daripada Bukhari dan Muslim. Dan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mandi dengan Maimunah daripada satu bekas. Jadi kita jadikan riwayat Muslim ini seperti riwayat Bukhari, bahawa mereka mandi sama-sama juga. Dan ini juga bersesuaian dengan apa? Itulah jawapannya. Jadi tak pernah Nabi SAW mandi seorang-seorang daripada bekas isterinya. Cukup tak tu? Tak cukup. Sebab kalau kita lihat kat bawah tu, sama juga. Ada lagi satu riwayat Ibnu Hajar bawa yang susah nak jawab. Nabi SAW mandi seorang-seorang daripada bekas isterinya. Dan Nabi SAW kata pula, innal ma'a la yajnub ataupun la yujnub ataupun la yujnub. Ada tiga riwayat. Air itu tidak menjunubkan. Sebab tu aku boleh mandi daripada bekas engkau. Jadi, tetap tak selesai masalah. Jadi sebenarnya, pada saya lah, ada lagi satu jalan keluar. Banyak jalan keluar, tak keluar-keluar lah. Larangan daripada kita mandi daripada bekas orang ini bukanlah larangan yang menunjukkan kepada haram sampai berdosa. Tapi larangan ini adalah larangan makruh. InsyaAllah boleh keluar masalah. Makruh. Apa sal makruh? Sebab takut was-was. Ada sebab, iaitu takut was-was. Bukan pasal air jadi mustahmal, bukan pasal air jadi najis. Cuma was-was takut air jadi najis. Was-was saja. Okay. Jadi oleh kerana itu, sebenarnya boleh kita mandi. Sebenarnya apa? Boleh kita mandi daripada bekas orang lain. Walaupun kita tak mandi sama-sama dengan orang tu. Cuma kalau kita mandi sama-sama dengan orang tu, lagi bagus. Lagi elakkan was-was. Agak-agak dah jawab tak semua? Keluar tak daripada masalah ni? Sebab saya nak keluar, keluarlah. Saya rasa tak ada jawapan lain. Itulah jalan keluar. Tak ada jalan keluar lain. Bahawa hukum mandi daripada bekas orang, hukum berwuduk daripada bekas orang, bukan pasal dia air mustakmal yang tak boleh dipakai sampai berdosa pun, sampai tidak sah. Tetapi dia adalah larangan makruh untuk elakkan was-was, untuk dapatkan yang paling sempurna. Paling sempurna apa dia? Kita ambil air bersih, air bersih, air baru. Dan tentang perbezaan antara mandi sama-sama dengan mandi sendirian-sendirian itu adalah tentang apa? Tentang untuk elakkan was-was. Jadi dengan itu kita dapat keluar daripada masalah yang berkecamuk ini. Boleh? Boleh eh? Alhamdulillah. Sebab kalau saya tak teruskan, siapa cakap gini, siapa cakap gitu, pendapat-pendapat dari sudut hadis dan seterusnya, panjang. Saya boleh panjang-panjang nanti tak. Tak selesai. Okey, boleh sampai kat situ ya. Okay. Jadi apa hukum mandi daripada bekas orang? Hukumnya makruh. Itu pun kalau apa? Kalau daripada bekas orang yang kita mandi sendirian-sendirian. Kalau dah sama-sama ada makruh tak? Dah tak makruh lagi. Boleh. Sebab Nabi SAW pun buat. Dan Nabi SAW pun kata sebenarnya air itu tak menjeluk. Ada apa-apa soalan? Sebab itu di dalam syarah As-Sunani kata makna hadis tersebut telah disebutkan dari beberapa jalan yang dipaparkan dalam asyarah dan menunjukkan bahawa bertentangan dengan hadis yang lalu dan bahawa boleh seorang lelaki mandi dengan air bekas mandi perempuan dan sebaliknya dikiaskan atasnya kerana kesamaannya. Dalam dua hal tersebut terdapat perbezaan pendapat, tetapi yang lebih jelas adalah keduanya diperbolehkan dan bahawa larangan itu dipahami sebagai tanzih. Jadi ini larangan apa? Nahi tanzih untuk kesucian, makruh. Maknanya kalau kita dengar tanzih ni maknanya makruh. Kalau tahrim maknanya haram. Jadi dengan ini kita tak tinggalkan mana-mana hadis. Semua hadis kita ambil. Hadis larangan pun kita pakai. Larangan apa? Makruh. Dan kita pakai hadis yang mandi sama-sama. Kita pakai juga sebab tak salah. Tak berdosa. Dan sah mandi orang yang mandi daripada bekas orang lain. Jadi hadis ini ataupun hukum ini kita juga boleh ambil hadis dalil lain lah untuk menguatkannya, iaitu kalau kita ingat hadis perigi bulu'ah, ingat tak? Nabi SAW kata apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak ada yang menajiskannya. Dah, Nabi kata apa? Air itu semua bersih, tak ada yang boleh menajiskan dia. Tidak ada yang boleh menajiskan dia, melainkan kita nampak najis dia. Lagi kita tak nampak, maka itu boleh digunakan. Cuma ada juga satu permasalahan daripada jalan keluar saya tu. Ada juga orang tak puas hati saya berjalan keluar. Mereka kata apa? Ustaz kata hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab nak elakkan was-was. Betul tak? Sedangkan asalnya kita tak boleh was-was. Asalnya bila kita tak pasti ini najis ke tak najis, kita anggap dia najis ke tak najis? Kita anggap tak najis, kita anggap dia suci. Mana boleh main was-was? Jadi itu permasalahannya lah. Syekh Uthaymin rahimahullah mengatakan ini bukan pasal nak elakkan was-was. Asalnya kita tak boleh was-was pun. Baik. Sebab itu mereka balik semula kepada apa? Ta'ab budi. Ini hanyalah apa? Berserah. Ini hanyalah ibadat saja. Ini hanyalah ta'at kepada perintah, ta'at kepada larangan saja. Tapi ketahuilah dalam syariat, kalau satu-satu hukum itu boleh kita cari illahnya, sebabnya, boleh digarap oleh akal, itu lebih utama kita pakai daripada kita setakat menyerahkan dia sebagai apa? Ta'ab budi saja. Kenapa? Kerana asal syariat, bila mensyariatkan hukum hakam, syariat itu mensyariatkan dengan bijaksana dan biasanya dia akan letakkan sebab. Cuma kita kena usaha ijtihad cari sebab. Baik, wallahualam. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita pergi kepada hadis berikutnya. Saya rasa ini panjang dan kita sambung selepas isyak hadis ini. Kita teruskan . Sebelum itu satu faedah saja. Ini tak disebutkan dalam kitab dan saya pun tak mahu bawa hal ini dengan secara panjang lebar. Iaitu satu yang kita nak tahu, kita catat baguslah. Bahawa walaupun hadis kita jumpa macam ini, hadis ni, sebenarnya ulama telah ijma' bahawa boleh seorang perempuan mandi atau wuduk daripada bekas lelaki. Sekali lagi, ulama ijma' boleh seorang perempuan mandi atau wuduk daripada bekas lelaki. Yang khilaf kat mana? Lelaki mandi daripada bekas perempuan. Kenapa macam itu? Itu cerita dia panjang. Riwayat ke ulama ijma' ke, itu cerita panjang lah. Tapi sekurang-kurangnya itu kita nak kena tahu. Jadi untuk orang perempuan, selamat. Suaminya kalau dah pakai air tersebut, dia datang nak pakai, tak ada orang kata tak boleh. Walaupun hadis kata apa? Jangan kan? Sebab ada ijma' yang mengkhususkan ini. Adapun lelaki nak mandi daripada bekas perempuan, ada khilaf. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Baik. Hadis yang ke-8 kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza wadaba fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab akhrajahu Muslim wa fi lafzin lah falyurithu wa li-Tirmidhi ukhrahunna awulahunna biturar. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sucinya berjana salah seorang dari kalian yang dijilat anjing, hendaknya dia mencucinya 7 kali, yang pertama dengan tanah. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan pada lafaz lain baginya, hendaklah dia menumpahkannya. Dan bagi At-Tirmidzi yang terakhir atau yang pertama dengan tanah. Mungkin lagi 1 minit, 2 minit alhamdulillah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tak payah kita terangkan. Sahabat yang masyhur telah sebutkan biografinya. Daripada sudut kedudukan hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Sebab diriwayatkan oleh apa? Oleh Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim. Baik. Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ini? Nabi SAW kata tuhuru ina'i ahadikum, pembersihan pensucian. Ina yaitu bejana kamu. Bejana salah seorang daripada kamu. Idza walaga fihil kalb, apabila dijilat anjing. Apabila ia di dalam dijilat anjing. Wa fihi walaga fihil kalb, yakni anjing jilat dalam. Hendaklah dia cuci sebanyak 7 kali. Siapa cuci? Tuan punya apa? Tuan punya bekas. Tuan punya mangkuk. Orang lain tak payah cuci, tak boleh cuci. Zahirnya gitu lah. Okay, insyaAllah kita akan sambung pada apa ni, selepas special. Allah. Soalan dia tentang maklumat terakhir yang saya sebutkan, saya suruh cantik tu apa, bahawa ulama ijma bahawa perempuan boleh mandi dari bekas lelaki. Adapun lelaki mandi dari bekas perempuan, itu ada khilaf. Ada yang kata tak? Tak boleh. Baik. Jadi adakah mungkin sebabnya dengan kita ijma ini datang dari kias kepada apa? Kencing budak lelaki dengan kencing budak perempuan, di mana budak lelaki kencingnya dimaafkan, yakni cara pencuciannya diringankan, cara pencuciannya itu dengan direnjis. Adapun kencing budak perempuan tidak diringankan, dia dicuci seperti najis-najis lain, seperti biasa sampai hilang najisnya. Jadi dalam hal ini saya ada dengar seorang alim telah menyatakan ada perbezaan, yakni daripada sudut lain lah, dari sudut lelaki dengan perempuan, kerana bekas daripada mandi perempuan kemungkinan ia najis lebih daripada bekas lelaki. Daripada sudut yakni perempuan tu lebih banyak kekotorannya lah, kalau kita nak katakan macam itulah, daripada sudut junubnya ke apa ke, berbandingkan dengan lelaki. Tetapi apa pun orang cakap, kita mesti biasa tanya. Mesti biasa apa? Tanya. Apa dalilnya perempuan lebih kotor daripada lelaki? Tentang lelaki lebih kotor daripada perempuan. Bekas dia lah maksud dia. Dia tak ada dalil kan? Jadi oleh kerana tak ada dalil, memang susah kita nak putuskan bahawa itulah sebabnya lelaki tak boleh mandi bekas perempuan, perempuan boleh mandi daripada bekas lelaki. Tapi perempuan mandi bekas perempuan boleh pula. Itulah. Itu dia. Jadi memang ada-ada sini banyak kemuskilan. Sebenarnya kalau nak kita masuk lagi, ada ulama yang mendaifkan hadis ini, ada yang mendaifkan hadis itu. Jadi sebab itu macam-macam pendapat sebenarnya keluar. Saya ringkaskan saja. Dan saya cuba nak ambil apa tu, pendapat yang masyhur, ikhtilaf yang masyhur, itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, tentang apa, air mustakmal. Inilah dalil mereka bahawa ada di situ air yang dinamakan air mustakmal. Air mustakmal lah air yang telah digunakan untuk taharah. Dan air mustakmal tidak boleh lagi digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi apa dalilnya? Kosong ke? Pendapat-pendapat saja, bid'ah ke? Itulah orang kalau tak apa ni, kita tak apa ni kaji apa ni permasalahan pendapat-pendapat ulama, tetap kaji dalil-dalilnya, senang aja kita katakan apa ni pegang apa lagi perempuan batal bid'ah. Apa dia kata lagi? Air mustakmal bid'ah, mana boleh mustakmal? Dia senang aja dia apa, dia salah-salahkan orang. Pasal apa? Dia tak kaji. Takkan ulama tu datangkan pendapat-pendapat seperti ini daripada angin. Jadi daripada kucing dia, dia ada dalil. Jadi dia kata itulah sebabnya apa ni dilarang, kerana airnya mustakmal. Tapi habis Nabi SAW buat, itu dia dijawab kan, bahawa ni kemungkinan istimewa untuk Nabi SAW. Apapun saya dah katakan bahawa dia bukan pasal mustakmal, tapi paling banyak pun kita katakan makruh. Itu kalau kita nak cakap lah dia makruh, sebab Nabi SAW buat. Nabi SAW mandi bersama dengan isterinya, dan Nabi SAW kata dalam hadis itu yang kita nak, innal ma'a la yajnub, atau innal ma'a la yajnib. Itu yang kita nak hafal, itu yang kita nak pegang dengan sunnah Nabi SAW. Apa pun orang cakap, Nabi kata air itu tak boleh menjunubkan orang. Jadi tak bolehlah mustakmal dengan air itu. dengan setakat kita ambil wudu, dengan setakat kita mandi, air tu itu juga. Okay. Lagi-lagi kalau kita lihat lelaki boleh dengan lelaki perempuan, dengan boleh perempuan, ini mandi bekasnya, tentu sekali tak ada kena-mengena dengan apa ni, mustamal ataupun tidak mustamal. Jadi tidak ada jalan keluar, melainkan kita katakan larangan ini untuk berhati-hati, untuk tolak was-was. Itu pun ada orang jawab balik, kita dah tak mau panjang-panjangkan cerita, dia memang tak boleh, dia masih ada apa ni, ijtihad. Ini menunjukkan bahawa boleh apa ni, kita mesti berlapang dada. Orang kalau nak kata mustamal, kita mesti cakap salah. Imam Mazhab Syafi'i ni semua salah. Orang-orang yang buat macam ni mustamal, hati-hati sangat ni semua, semua salah. Apa bid'ah? Tak boleh lah kita cakap begitu. Sebab dia ada dalil, dia ada hadis yang sahih, bukan tak sahih. Sahih kan? Jadi kita sekurang-kurangnya faham pendapat mereka, masing-masing amal dengan apa yang dia rasakan betul. Bukan dia rasakan betul lah, maknanya setelah dia dapati bahawa itulah yang paling paling kuat mengikut mengikut dalil. Kalau kita dah boleh lihat dalil, dah boleh faham, kita dah tak taklid lagi. Walaupun nampak macam taklid, tapi sebenarnya kita itibar, kita mengikut dalil. Ada soalan lain tentang pembahasan tadi? Ada soalan ini tentang apa ni, tentang jenazah apa semua, nanti tengoklah kalau kita sempat kita kita jawab eh. Sebab kita nak bahaskan hadis yang hadis yang masyhur, pembahasan dia pun masyhur eh, tentang jilatan anjing. Di Al-Quran ni kita dah dengar bahawa hadis jilatan anjing ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an terdapat dalam hadis yang sahih. Jadi kita nak beramal dengan hadis ni, macam mana kita nak faham? Jadi Nabi SAW mula-mula sekali kata, sebab tu kita kaji word by word. Itu cara kita. Lihat apa dia kata. Tuhur, Nabi kata tuhur, pensucian. Jadi tuhur ni, pensucian ni, tahara. Tahara ni ada dua macam. Satu tahara daripada najis, betul tak? Kekotoran yang boleh nampak, fizikal. Satu lagi tahara daripada sudut hadas. Sebenarnya ada lagi satu jenis tahara lah. Tahara maknanya suci daripada dosa, suci daripada kekufuran, suci daripada kemunafikan. Jadi itu pun satu jenis tahara. Ni kita dah sebutkan dulu kan, innamal mu'minuna innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, jangan mereka dekat masjid haram ini selepas tahun ini. Jadi kita tahu orang-orang musyrik ini tak ada najis, mereka baru mandi, baru bersih, wangi-wangi, apa yang najisnya? Jadi najisnya di mana? Dalam akidah mereka. Baik, jadi mana satukah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Tahara mana satu? Ada tiga kemungkinan eh? Satu tahara daripada sudut apa? Najis, boleh nampak. Satu tahara daripada sudut hadas besar, hadas kecil. Ataupun tahara suci daripada dosa. Anjing datang jilat. Takkan ni adalah masalah dosa, anjing jilat siapa yang dosa? Anjing dosa ke? Kita yang dosa. Tak ada kan? Jadi tu out. Ini cara kita lah. Itu lagi satu tahara apa? Hadas besar, hadas kecil. Bekas. Bekas boleh ada hadas besar, hadas kecil? Tak boleh. Yang ada hadas besar, hadas kecil apa? Bukanlah manusia. Jadi tak ada lain melainkan satu jenis tahara saja, iaitu tahara daripada sudut, daripada sudut najis. Dan sebabnya adalah jilatan anjing. Baik. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Ila li ahadikum, bekas orang daripada kamu. Dan telah kita terangkan bahawa ini tidak ada mafhumnya. Maknanya selain daripada bekas kamu, hukumnya bukan macam begini. Kamu ni mungkin juga kita maksudkan orang-orang beriman. Jadi bekas orang kafir tak payah cuci. Tidak eh? Tak, maknanya tak payah cuci dan kita boleh pakai tanpa cuci dia. Jadi ini tidak ada mafhumnya. Ini adalah apa? Memang disebutkan daripada sudut bahasa. Jadi idza balagha fihil kalbu, apabila dijilat di dalamnya oleh anjing. Saya terjemahkan satu-satulah word by word. Jadi apa maknanya walagha? Walagha tu maknanya apa? Jilat, jilat dengan lidah. Tetapi apakah dia jilat bekas itu, bekas tu kosong? Jadi dia jilat apa? Tepi-tepi dia ataupun apa? Dalam dia lah. Ataupun jilat kat sini maknanya ada sesuatu kat dalam bekas tu, lepas tu dia jilat. Dalam bahasa Arab, bahasa Arab jilat ni pun ada macam-macam perkataan untuk jilat. Jadi kalau walara jilat, ada satu jenis jilat ada, iaitu jilat yang mana dalam bekas tu ada ada air. Kalau dalam bekas tu ada makanan, dia tak panggil jilat, tak panggil, maknanya tak panggil walara. Dan kalau dalam bekas itu tak ada air, kita cakap jilat juga, tapi orang Arab pun tak panggil walara juga. Orang Arab panggil lain, dia panggil lahasa. Lahasa. Jadi kita kena bincangkan ini sebab apa? Sebab ia ada mengesan, memberi kesan kepada hukum. Jadi yang ini maksudnya apa? Bila dia jilat, ada air ke tak ada air dalam bekas? Ada air. Okey, jadi kita tahu, kita dapat gambaran, ada bekas, ada mangkuk, dalam ada air, anjing datang, dia jilat. Anjing warna apa disebut tak kat sini? Anjing jantan betina? Anjing dah balik, belum balik, tak ada sebut. Sebab apa? Al-kalbu. Ini satu-satu lah. Al maknanya apa? Jenis anjing. Dan terdapat masalah dekat sini. Apa makna anjing? Adakah yang kita tahu, yang anjing yang kita tahu tu, itulah yang anjing yang lidah itu keluar saja? Ataupun termasuk dekat anjing ini juga binatang buas? Sebab dalam bahasa Arab, kalbu boleh makna semua binatang buas. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, wa ma'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang dihalalkan kamu makan antaranya apa? Yang kamu ajarkan kepada jawarih. Jawarih adalah binatang yang memburu. Binatang buas lah. Yang boleh kejar binatang lain dan dia memburu. Mukallib mana apa? Dia berlari. Yang mana kamu ajar mereka dengan apa yang Allah ajarkan pada kamu. Macam mana nak train anjing? Allah yang ajar kita. Jadi dalam macam ayat hukum itu pun ada apa? Ada akidah juga. Baru yang ajar kita itu dia kasih ilham semua adalah Allah SWT. Jadi penting, daripada ayat itu ulama mengatakan, kalau kita buru dengan anjing, boleh. Kita buru dengan apa ni, burung boleh. Kita buru dengan leopard boleh. Buru dengan singa pun boleh. Sebab dia semuanya masuk dalam kalimat mukallibin. Okey. Jadi apakah semua itu masuk? Dan ada pula satu riwayat dalam sejarah, dalam sirah, bahawa Al-Ghurairah, tak payah mulia lah, Abu Jahal tak silap kan, ke seorang lain, seorang musuh Rasul SAW dan dia nak bunuh Nabi SAW. Jadi Rasul SAW doa, wahai Allah, salit alaihi kalban min kilabik, yakni binasakanlah dia dengan apa ni, dengan satu anjing daripada anjing-anjingmu. Jadi Mughirah ni selepas dia dengar Nabi SAW doa atas dia tu, dia dah tak senang duduk dah. Setiap malam dia kalau nak tidur, dia mesti tidur dekat apa, tengah-tengah members. Kat kemah-kemah orang Arab kan, dia tak nak tidur di tepi, dia tidur kat tengah-tengah. Sebab takut kalau doa Nabi SAW, orang kafir pun tahu takut. Tetapi memang ditakdirkan oleh Allah SWT dan riwayat tersebut, bahawa dia tengah tidur tengah-tengah, kawan-kawan dia pun datang seekor singa. Dia tak aim lain-lain orang, dia aim orang yang kat tengah. Dia kena mati. Kena faham kan? Anjing, anjing ke singa? Singa. Nabi SAW doa apa? Anjing. Kan juga. Jadi daripada ini, boleh tak kita masukkan sekali singa kalau jilat dalam mangkuk awak tu? Dah bahaya besar tu eh. Singa dah sampai kat dalam rumah. Tapi kalau dekat padang pasir mungkin lah. Mungkin macam-macam binatang ada. Singa, rimau juga pun. Pun hukumnya sama. Kena cuci 7 kali. Kena serbu. Tapi mana yang betul agak kak? Masuk lah. Singa lah. Anjing. Ha? Anjing jenis kucing. Anjing jenis kucing? Ha? Singa jenis kucing? Cat family. Oh, dia cat family lah tu. Jadi kucing pun masuk dalam ni lah tu. Sebab yang baham Al-Mughirah tu adalah Walid bin Al-Mughirah macam tadi, itu adalah singa. Kalau bagaimanapun, kalau diamat-amati lafaz hadis ini, apabila anjing menjilat kalb, menjilat dalam bekas kamu, apa yang agak mula-mula sekali datang ke dalam apa ni pemahaman para sahabat orang Arab? Adakah masuk apa ni singa sekali, harimau, harimau bintang, harimau kompok ke apa, ataupun anjing yang biasa? Anjing yang biasa. Jadi al-kalb bukan maksud jenis anjing tu, tapi adalah anjing al-ma'hud. So, itu satu perkataan. Ma'hud maknanya yang dikenali lah sebagai, yang kita namakan sebagai anjing. Walaupun singa tu anjing, tapi orang tak biasa panggil dia apa? Dia anjing. Dulu asal bahasa je. Tapi dah lama-lama orang gunakan kalimat kalb itu untuk anjing yang biasa. Dengan itu kita tak tak was-was lagi lah kalau singa punya bekas ke apa, dia tak masuk dalam kain. Kena cuci, kena cuci lah, tapi tak kena sabtu. Baik, tuhuru ina yahadikum iza walaga fihil kalbu. Jadi dia jilat, dalam tu ada air, apa kena buat? An yaghsilahu sab'a marrat. Hendaklah dia cucinya sebanyak 7 kali. Jadi yaghsilahu maknanya cuci. Cuci dengan apa? Ada disebut tak dengan apa? Yang air. Mesti dengan air ataupun pakai lain boleh? Tak sebut. Tapi kenapa ulama kata disebut dengan air? Dicuci dengan air. Sebab itulah asal ejen mencuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, lagi turunkan daripada langit air yang untuk mensucikan. Jadi alat suci yang pertama sekali adalah air. Tak payah sebut kerana dah tahu, dah diketahui. Jadi berapa kali kena cuci? Sab'a marrat. Jelas 7 kali. 7 bukan 6 kan? 7 bukan 8. 7 lah. Dan ulahunna biturab. Kali yang pertama daripada 7 kali itu hendaklah dengan turab. Turab itulah tanah. Nak kena sebutkan juga tanah apa ayah. Tanah, jangan susahkan diri. Tetapi ketahuilah, kalau dia pasir yang batu tu kan, itu tak dipanggil turab. Itu kan, itu yang macam orang buat simen tu kan. Simen masuk dalam turab? Tak masuk lah, sepanjang banyak lagi. Tanah liat, tanah juga. Tapi tanah dengan apa? Dengan air. Jadi sama lah, tanah semua sama. Semua sama. Jadi batu tak boleh kan, ada kan, ada orang macam buat aquarium tu kan. Cuci dengan apa? Sertu dengan apa? Batu aquarium yang kecil-kecil tu, kecil-kecil. Tak boleh kan? Itu bukan turab. Ni takut orang salah faham lah. Ulahuna biturab. Yang pertama kali daripadanya dengan tanah. Jadi cara mencuci dia dekat dalam hadis Muslim ini adalah mula-mula sekali dengan tanah. Jadi kalau kita nak buat, nak amalkan hadis ini, anjing jilat dalam adai, apa kena buat? Kita terus cuci. Dalam jadai pun kita masukkan tanah. Yang tadi baru bekas jilat, kita masukkan tanah cucinya lah. Sebab itu ada lafaz selepas itu, wafi lafzin lahu fal yuriku. Sebab itu mengajar bahawa lafaz ni, hendaklah dia menumpahkannya. Fal yuriku, menumpahkan apa? Itu menunjukkan bahawa walala itu maknanya jilat air. Jadi tuangkan air yang ada kat dalam. Dan itulah logik kalau kita nak mencuci. Kita buang apa yang kat dalam dulu, najis tu kita buang dulu. Kemudian baru kita mula cuci 7 kali. Lepas tu kita letakkan tanah. Lepas tu kita letakkan air. Jadi kita guncang-guncang air tu semua, jadi sampai kena semua bekas apa? Bekas. Sebab kalau air tu dah dikena jilat, air itu semua sekali dah jadi apa? Dah jadi bekas jilatan. Dan apa juga yang keliling dia tu semua dah jadi bekas jilatan. Hukumnya sama. Jadi kita letak tanah, kita letak air secukupnya. Bukan tak air sikit je. Tak boleh. Mesti air apa? Secukupnya sehingga kena semua tempat lah. Kalau kita letak air sikit, kita kena apa? Pakai tangan. Tapi tangan kita pula kena bekas. Kena 7 kali lagi. Bila nak habis. Sebab tu ulama tak kata apa? Cuci dengan tangan. Kita goncang-goncang-goncangkan. Kalau dia tutup, tu lagi bagus. Jadi biar semua dah kena untuk first punya. Lepas tu kita buang. So dah cuci berapa kali? 1 kali. Dah 1 lah. Lepas tu 2. Kita goyang-goyang, buang sampai ke 7. Jadi cara dia macam tu lah. Itu ya. Pakai kayu tu, pakai boleh. Itu tak pasal lah. Masalah dia pakai tangan, nanti cerita apa ni najis dengan najis. Kalau nanti cerita pasal apakah ni kerana najis atau bukan kerana najis lah. Jadi kita nak elakkan apa hari ni, kita uncangkan saja. Jadi naklah kita buang. Dan dalil ini, yakni lafaz ini, panjurahu, naklah kita buang, menunjukkan bahawa air yang ada yang bekas jidat anjing itu sudah tidak boleh digunakan. Alah ni air payut tak apa, ni water je. Sekarang ingat air awak baru buat teh tarik, sedap-sedap. Anjing datang pun dia nak minum teh tarik awak. Besar pula tu awak punya periuk. Sayang ke tak sayang nak buang? Kena buang ke tak nak buang? Kena buang. Harta tu kalau jual satu, RM1 je. Kat Johor RM2. Kalau kita buat sup, air kan? Sup tom yum lagi mahal. Nabi kata buang, kita kena buang. Kalau dia boleh digunakan, mesti Nabi tak suruh buang. Menunjukkan, ini dalil digunakan oleh ulama, bahawa sebab disuruh cuci adalah kerana bekas jilatan anjing itu adalah najis. Bila najis saja baru kita kena buang, dah tak boleh pakai lagi. Dan bila dah najis, dia dah bukan harta lagi, dah tak boleh jual lagi, tak boleh pakai lagi. Itu maksudnya. Dan yaksilahu sabah marat ula betul. Jadi fadiyurifu. Jadi itu setakat itu kita faham daripada hadis ini. Tapi apakah pandangan ulama dalam mengamalkan hadis ini? Jadi ulama terbagi kepada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, iaitu mereka mengamalkan hadis ini secara zahirnya, sebagaimana yang kita dah terangkan tadi. Pemahaman tadi tu, itulah digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Iaitu mereka mewajibkan kita mencuci, kita tuang, kita hapus semuanya, mencuci bekas jilatan anjing itu sebanyak 7 kali. Dan dalil mereka adalah dalil hadis ini. Dan illahnya, sebabnya dicuci, kata mereka, pun sebagaimana keterangan tadi, adalah kerana jilatan anjing itu adalah najis. Pendapat kedua, mereka mengatakan cuci juga, tetapi tak, bukan kerana cucian itu, bukan kerana air itu najis. Air itu kita boleh apa? Kita boleh makan. Tetapi kita tetap cuci disebabkan perintah Rasul SAW, dan kita tak tahu kenapa. Bukan kerana najis, kata mereka. Jadi ini ta'ab budi lagi sekali. Ta'ab budi. Jadi word ni dah makin lama makin biasa lah. Ta'ab budi maknanya apa? Ibadat. Mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pendapat Imam Malik lagi sekali. Nampak sama je. Mereka konsisten. Dan begitu juga pendapat ulama Zahiri. Kemudian satu lagi tentang cara mencuci ni. Baik, kita sebelum kita teruskan baik masalah lain. Baik, antara dua pendapat ini, dua-dua akhirnya sama itulah. Dua-dua cuci ya. Jadi menunjukkan ulama tak ada yang menolak hadis lah, semua sama. Tetapi daripada sudut sebab mereka lakukan tu yang berbeza. Jadi mana satu pendapat yang kuat? Ataupun tak payah kita bahaskan. At last suka cuci juga pun. Ataupun kita kena nak cari mana yang lebih kuat, ulama jumhur ataupun mazhab Maliki dan Zahiri. Mana satu lebih kuat? Ulama sepakat. Ulama sepakat? Cuci, itu lagi kuat. Kenapa mazhab Maliki tak kuat? Dia buat juga, tapi dia tak kata dia najis. Dia kata anjing ni tak ada apa-apa. Anjing ni suci. Anjing pada mazhab Imam Malik, anjing itu bersih. Jilatan dia pun bersih. Tak ada dalil yang mengatakan dia najis. Asal dia apa? Selagi tak ada dalil kata najis, dia suci lah. Tapi bila dia jilat, kenapa kena cuci? Oh, ini kerana tak boleh. Perintah Rasulullah tak apa sebab dia syariat tak menzahirkan illah dia. Jadi kita terima je lah. Kuat kan? Macam kuat lah. Jadi kita kalau betul-betul nak apa ni, nak masuk dalam pembahasan ulama, nak kuatkan mana satu pendapat, kita kena buat macam ni sebenarnya. Kita kena letakkan diri kita dalam apa, sebagai apa? Mazhab ni. Dalil-dalil dia semuanya. Kita kena jawab orang punya dalil. Kita pula masuk kat dalam sini pula, kita jawab sana punya dalil. Sampai dah tak boleh jawab lagi, maknanya yang itulah yang paling kuat. Maknanya pendapat yang apa ni selamat daripada mana-mana apa tu, kita kata dengan iktirabat, iaitu bantahan-bantahan, itulah pendapat yang kuat. Itulah yang, sebab itu bila kita dah sampai macam itu, kita yakinlah ini pendapat yang paling kuat. Pasal habis, dia dah boleh jawab semua soalan. Jadi kalau awak jumhur, awak kata kita cuci kerana najis, macam mana kamu nak jawab mazhab ataupun pendapat Imam Malik? Macam mana nak jawab? Dah tak boleh jawab Ustaz, tak payah bincang dulu dah Ustaz. Dulu sama cuci juga. Tapi saya kasih satu masalah, nanti awak fikirkan apakah kita perlu tarjih atau tak perlu tarjih. Kalau kita katakan kita cuci 7 kali ni kerana najis, banyak dia punya apa? Dia punya cabang-cabangnya. Kenapa najis? Air liur dia tak? Habis kalau dia ni sekarang dia jilat apa? Mangkuk. Kalau dia jilat pinggan, kalau dia jilat baju, kalau dia jilat karpet. Satu. Kemudian kalau najis, kita nak cuci, perlu niat tak nak cuci? Sahaja aku cuci bekas anjing, billahi ta'ala. Tak payah. Kita dah bincangkan bab niat kan? Mungkin belum. Kalau belum pun dalam bab menghilangkan ini tak izalah, ia ini mencuci, ini tak payah niat. Ulama semua sepakat tak payah niat. Baik. Jadi kalaulah dia bukan najis tetapi ta'abudi, ikut mazhab Maliki, mereka kata bila awak cuci mesti niat. Sebab bukan dia kotor awak cuci ni, bukan najis. Jadi awak cuci kerana apa? Kerana ibadat. Ibadat mesti niat lah. Mesti niat. Kalau dia tak niat, sah ke tak sah? Bersih ke tak bersih? Tak bersih. Walaupun 7 kali, tak bersih. Nampak tak dia kesan? Kita perlu sebenarnya nak kena tahu mana satu pendapat yang lebih kuat. Jadi apa illah dia? Kenapa? Ada illah atau tak ada illah? Ada sebab atau tak ada sebab? Diperintahkan kita, yang kita bahasa kita ni, sertu bekas anjing ni. Jadi apa nak jawab pendapat Maliki dan Zahiri? Ini jawapan ni semua dah ada dia mula-mula tadi. Mula-mula lafaz dia. Satu apa? Tuhuru. Tuhuru mencucikan. Dan cuci tu tak boleh keluar daripada 3 macam. Betul tak? Sama ada cuci apa? Najis. Atau cuci hadas. Atau cuci apa? Ataupun cuci kotor, maksiat dan kufuran. 2 dah out. 3 apa? 3-1 cuci najis saja. Kalau awak kata ni lafaz ni cuci ni tak semestinya cuci apa ni? Cuci najis. Tapi cuci apa? Habis. Dia kena jawab pula. Siapa bazar baliki kena jawab lah. Jangan main ikut orang je. Tentang ulama' tu kata gitu, ulama' tu kata gitu. Tak apa. Kalau tak boleh jawab, bila pendapat awak lemah. Sebenarnya kadang-kadang bukan pendapat tu lemah. Pasal kita yang lemah tak boleh jawab. Itu pun. Tapi ada sebut tu, tuhur. Dan kita lihat orang ulama dia kuatkan pula dengan apa? Dengan dia baca banyak hadis, dia baca banyak Quran kan, banyak ayat. Dalam hadis lain kita dapati bahawa Nabi SAW suka pakai apa? Kalimat tahara. Idza dubiral ihabu faqad tahur. Apabila kulit ini telah disamak, maka telah sucilah dia. Suci daripada apa? Maksiat, hadas besar. maknanya apa? Bersih. Jadi lafaz tahara tu, suci tu, mesti suci daripada apa? Najis dalam urf, dalam bahasa syariat. Ini boleh kita lihat kat mana-mana juga. Jadi kalau awak kata selain daripada itu, maka lemah lah. Pendapatnya lemah, tak ikut apa? Tak ikut kaedah, tak ikut dalil. Sebab itu pendapat jumhur ni lebih kuat. Dan ada lagi satu dalil, iaitu perintah untuk apa? Menuangnya, menumpahkan air kat dalam. Kalau dia tak najis, tak payah tuang. Betul tak? Minumlah. Dah minum, cuci. Boleh tak? So, makan dulu, makan, habis cuci. Sebenarnya tak masuk akal kalau perintah untuk cuci, yang sil pula tu, dia suruh cuci dengan air pula tu. Buat apa tu cuci dengan air? Tak ada makna melainkan apa? Melainkan kerana ia najis. Baik. Perhatikan, saya tak berhujah dengan kenapa dia kuat, kenapa pendapat jumhur kuat, pasal jumhur rumah ramai, saya tak pakai gitu kan. Itu bukan, itu pun kan ada jugalah dia punya, dia punya apa tu, value dia, tapi itu last kali kita pakai lah. Itu bukan yang paling atas. Kalau kita belajar kat biasa-biasa punya, ini jumhur cakap mesti betul, tak semestinya juga eh. Tapi dalam hal ini memang dia jumhur pun. Dan yaksilahu sab'a marrat, jadi kita katakan adalah najis. Baik, oleh kerana dia dah najis, mengikut pendapat yang kuat, kita nak bahaskan sekarang kat mana yang najis. Lidah. Jilat apa kau dah? Lidah. Apa pasal dengan lidah tu? Ada apa? Lidah, oh okay. Takkan kita nak main jilat je, jilat. Jadi, orang pakai akar, kita tengok ni, kita tahu, oh lidah, air ludah. Jadi, yang najis dia kat mana? Air ludah dia lah. Okey. Jadi, apa dekat air ludah tu yang buat dia najis sampai kena cuci satu hal, kena cuci 7 kali. Sedangkan, lain benda, lain binatang jilat, tak pernah nak macam perintahkan kita cuci sampai 7 kali. Faham? Air dia anjir bawa satu penyakit. Apa orang punya research bawah sini? Doktor mana dia cakap? Cakap boleh cakap lah. Kalau sahabat-sahabat dengar, adakah dia tahu ni salah penyakit ke tak penyakit? Tapi kita memang tahu anjir memang ada apa penyakit. Apa penyakit apa tu? Gila anjir apa? Rabies. Namanya kalab dalam bahasa Arab. Penyakit tu kalab pun daripada word kalab. Dia kalau kena, semua kena. Dia amat berjangkit. Memang ada. Binatang lain pun ada. Mekau pun ada katanya. Khinzir pun ada kan, Marim? Babi pun ada penyakit macam ni. Dia tak khusus pada anjing pun. Walau bagaimanapun, kita jangan ambil yang daripada sudut medical lah. Sebab kita ambil, kita apa, jadikan kita seperti orang, orang Arab. Patut buat batu, apa ni pada zaman Nabi SAW. Macam sahabat-sahabat. Apa yang dia orang faham? Satu macam itu kita pakai dulu lagi bagus. Oh, lidahnya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam apa ni, Abu Hanifah, mereka lihat jilatan ini. Jadi hidungnya ada apa-apa tak? Kepalanya ada apa-apa tak? Bulunya ada apa-apa tak? Kakinya ada apa-apa tak? Nah, ini yang pembahasannya. Bagi mereka yang mengatakan kita mesti ikut hadis saja. Hadis kata jilat, jilat dengan lidah. Kalau dia masukkan hidung dia, kepala dia dalam air, dia tak keluarkan lidah, kena cuci tak? Tak payah cuci. Ada dalil tak? Ada lah. Sebab Nabi kata walau jilat, kalau tak jilat tak boleh. Terus. Pendapat kedua mengatakan air ludah ni datang daripada mana? Mulut lah. Dia daripada badan, daripada dalam badan. Peluh datang daripada badan. Jadi baru cakap pasal peluh, air ludah, peluh, semuanya sama. Badan daripada tempat yang sama. Oleh kerana itu, semua satu badan anjing itu adalah najis. Melainkan bu bulunya. Melainkan bulunya, tanduk dia tanduk, tak ada tanduk, anjing tak ada tanduk. Apa kuku dia, tak najis lah. Sebab itu adalah perkara-perkara yang apa ni, yang tak termasuk dalam apa ni, nyawa, ada roh kat dalam. Itu pembahasan nanti kita bincangkan lah. Jadi, kalau bulunya kering, kita pegang tak ada apa-apa. Tapi kalau basah, berpeluh ke apa ke, baru dia najis. Sebab najis dia bukan bulu dia, daripada dalam. Jadi itu satu pendapat atau tidak? Satu pendapat. Ada orang mengatakan kalau Imam Malik kata tak najis, kita dah jawab eh. Imam Malik kata kita tak najis, kita jawab. Sampai sekarang susah kita nak tarjihkan mana satu pendapat antara dua ni yang lebih kuat. Lidahnya saja, ini ilionya saja ke, ataupun satu badan saja. Lidahnya saja. Kalau awak seorang alim, awak pilih mana satu pendapat? Lidah saja. Hadis. Kalau dibicarakan sebab lain, ha, itu dah berpacangkan. Kita itu pakai akal lah, itu pakai kias lah, pakai akal. Semua setuju? Tapi lain bagian najis tak najis eh? Kalau soal sehari-hari yang kita jumpa ni akhir, kalau dia dah mengganggu kita punya. Yeah? Kalau tengok anjing dia semua jilat badan dia, kadang-kadang dia kusim sekali. So kita tanya sekarang. Itu kita kena pastikan dulu bahagian mana daripada anjing tu yang najis. Baru kita cakap dia kalau jilat mangkuk, dia kalau jilat kain, jilat lain, baru kita cakap lah. Kalau dia tak jilat, dia cuba baring aja atas lantai, najis ke tidak. Satu balik kepada mana bahagian daripada anjing tu yang najis, mesti nak ada determine dulu. Najis tu daripada jilat. Tapi anjing tu kalau dia jilat badan dia sendiri ke hidung dia sendiri, takkan tidak. Oh, begitu. Jadi tetap dia daripada lidah lah. Lain cuma asalnya tak najis. Maknanya kalau orang dah mandikan anjing tu baru swimming, lidah dia tak jilat apa-apa, lain najis tak? Najis. Najis. Oh, pasal dia dekat dalam. Daripada dalam. Jadi peluh dia apa semuanya kan? Okey. Jadi saya nak cari, nak tengok ada orang ada pendapat lain tak, nak hujah bahawa apa ni, hanya lidah dia saja yang najis, yang lain tidak. Apa agaknya dalil dia? Jadi jawab, kita nak tanya satu soalan. Satu, dia najis ke tak najis? Dan kalau dia najis, apakah hukum mencucinya sama dengan hukum mencuci jilatan, yang ni idea? Ada dua benda eh. Satu najis, lagi satu, kalau dia najis, apakah cara mencucinya sama juga kena cuci 7 kali? Itu yang kita nak tahu. Sekarang lah. Tadi ada orang kata lidah air apa ni, Elio saja. Macam tadi Elio je saja kan. Tapi tak sempat nak tanya, dah tak ada dah tadi. Kalau anjing tu datang, dia cari, dia nak jilat nak apa, tak sempat nak jilat, dia pun tu melepas kat dalam mangkuk. Melepas lah. Dia kencing kat dalam mangkuk. Kena cuci ke tak kena cuci? Tak disuruh. Betul-betulnya ikut hadis. Lepas tu kalau kena cuci, mesti dicuci 7 kali dengan tanah ataupun tak payah? Tak payah lah. Nampak? Kita tak boleh salahkan siapa-siapa nak berpendapat macam itulah. Cuma mana kuat, mana tidak. So, itu balik kepada eyes of the beholder lah. Orang yang meneliti tu, menganalisa tu, dia lah. Pada dia ni lagi kuat, pada tak kuat. Jadi, kalau pada saya lah, antara air liur dia dengan kencing dengan tahi dia, kalau masuk kat dalam bekas saya tu, saya rasa tentu sekali yang kencing dirak tu lebih apa? Lebih najis lagi. Lebih teruk. Kalau boleh, 14 kali. Hahaha. tanah tu satu tu. Bersih betul-betul. Geli kita kan. Sebab itu pendapat ini, walaupun kita tak boleh kata apa kan, tapi itu yang menyebabkan orang menolak, orang menolak, ramai ulama menolak mazhab Maliki dan mazhab Zahiri ni. Zahir sangat. Dan kita katakan, kenapa Nabi SAW sebutkan jilat, tak sebutkan gisik-gisik kepala, tak sebutkan kencing dan birak? Adakah menunjukkan dia khusus pada jilat saja? Di sini lihat daripada sudut bahasa. Biasanya anjing itu macam itulah. Dia jilat, jalan-jalan dia jilat. Walaupun mungkin kadang-kadang dia kencing birak, tapi jarang. Jadi biasa kita sebut, Nabi SAW sebutkan satu tu, iaitu jilat yang biasa, itu kiaskan dengan apa? Dengan lain-lain bahagian anjing. Kalau terima, terima. Tak terima, tak tak terima. Itulah kata mereka. Jadi nampak kita setiap benda tu kita boleh jawab. Setiap benda tu kita boleh tolak. Apa pendapat mereka kita boleh tolak. Tak tahu apa jawapan mazhab Maliki, kita tak tolak lepas tu kan. Kebiasaan dekat Madinah ketika itu ada anjing, dan anjing ni biasa menjilat di jalan. Dah, anjing jalan masuk sampai kat masjid zaman Nabi SAW. Dan kebiasaan anjing tu menjilat, takkan anjing tak menjilat kepada sahabat ketika itu? Jilat sahabat? Tu tak pula lah, tak pula kita dengar. Anjing sampai dekat orang pula. Tapi anjing cari makan, kita biasa. Biasa orang letak makanan apa ni, bekas mereka kat luar tu biasa. Macam kat kampung-kampung kan. Tapi dia jilat orang sendiri tu, tak semua anjing yang itu pun kan. Itu yang jinak yang apa, atau anjing guruan, saya rasa lah. Tapi tak, anjing biasa-biasa tu datang jilat kita tu, dia nak main-main dengan kita je lah. Kalau tak ada, dia tak bagi tu, dia gonggong kita lagi ada. Jadi yang biasa adalah dia menjilat. Jadi tak disebutkan dia jilat kain, dia tak jilat baju, dia tidak jilat benda lain, apa ni, tembok dan sebagainya. Kerana apa? Dikiaskan saja dengan jilatan. Oleh kerana itu, oleh kerana tempat najisnya adalah jilat, jadi kat mana, dekat lidahnya, air ludahnya, maka semua tempat yang terkena air ludahnya, hukumnya sama. Dicuci sebanyak 7 kali sekali dengan dengan tanah. Cuba kita belum lagi selesai apa-apa selain daripada air ludah, masih belum settle. Kalau kencing dia, 7 kali ke tak 7 kali cuci? Zahiri kata apa? Tak payah cuci 7 kali. Satu kata Syekh Fahmi Rabah Ta'ala, itu adalah perkara yang terlampau zahir sangatlah, terlampau jumud kepada zahir. Sebab tentu sekali dia punya najis tu lebih buruk daripada dia punya apa? Dia punya air lidah. Air lidah. Baik, sedikit saya masuk tentang orang yang mengatakan sebab diperintahkan cuci sebanyak 7 kali ini adalah kerana penyakit, kerana ada cacing dan sebagainya. Ada ulama yang menyebutkan ini, tapi ini bukan daripada pendapat salaf lah. Ini pendapat daripada satu ulama daripada mazhab Maliki, iaitu datuk kepada Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayah Mujtahid tu, datuk tu. Dia ada sebutkan bahawa apa ni, anjing ini dia punya najis dia. Najis dia tu ada apa? Ada cacing. Iaitu bila dia nak bersihkan, dia akan jilat tempat tempat najis dia tu. Jadi kenalah dekat dekat di air ludah dia. Bila dia jilat kat tempat kita, cacing tu pergi kat tempat bekas air kita. Jadi kita kalau pakai, kita akan terkena penyakit tersebut. Dan kata mereka, penyakit ini tak boleh, kuman ni ataupun ulat ni tak boleh dibunuh melainkan dengan apa? Melainkan dengan cuci dengan tak dengan tanah. Itu ada orang mengatakan demikian. Tapi bukan daripada mazhab Syafi'i ke mazhab apa ke yang betul, imam-imam mereka tak sebutkan tu. Jadi dalam hal ini wallahu alam, ada ulama seperti Syekh Tani mengatakan semua bahagian anjing itu adalah najis, kiaskan dengan apa? Dengan air ludahnya. Adapun Imam Nawawi rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka mengkhususkan najis anjing itu hanya pada air ludahnya sahaja. Mereka tak kiaskan kepada bahagian air. Dalam surah Al-Midah ayat 74. Baik, okey. Sebenarnya itu lagi satu hujah untuk mazhab Maliki. Kenapa mereka katakan anjing tak najis? Walaupun dalam hadis ini diperintahkan kita cuci sampai 7 kali dengan tanah. Sebab kata mereka, hadis ini dikhususkan oleh ayat Quran. Itu ayat dalam surah Al-Ma'idah menerangkan tentang memburu dengan pakai anjing, yaitu fakulu min ma'amsakna alaikum walkurus wallahi alaih. Maka makanlah daripada apa yang anjing buruan ini tangkap untuk kamu. Amsakna alaikum, yakni amsakna lakum, untuk kamu. Kalau dia buru untuk diri dia tak boleh lah. Walkurus wallahi alaih, dan sebutlah nama Allah SWT atasnya. Okey. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha cepat penghitungannya. Jadi Allah sebutkan tentang nikmat Allah SWT pada manusia, ada binatang ciptaan Allah SWT boleh diajar untuk memburu untuk manusia. Dan apabila binatang itu tangkap, kita tinggal apa? Tinggal baca bismillah saja. Ataupun sebenarnya sebelum kita kita lepas kita baca bismillah. Dan kemudian tak ada pula disebutkan dalam ayat tersebut memerintahkan kita mencuci tempat bekas anjing. Kalaulah bekas anjing itu najis, tentu dah disuruh cuci 7 kali dengan tanah baru makan. Jadi ada percanggahan antara ayat dengan hadis. Quran kuat banding dengan hadis. Jadi kita ambil dua-dua, kita cuci juga, tapi bukan kerana najis. Jadi ayat tu mengkhususkan hadis ini. Cuci bukan kerana najis. Boleh? Kuat? Ada jawapan tak untuk jumhur? Mesti nak jawab ke tak payah jawab? Tetap nak jawab. Ini pasal masih dalam isu tadi lah, kita ulang balik soal dah tadi. Jadi apa jawapan kita tentang ayat ini? Kenapa Allah tak sebutkan cuci bekas anjing? Siapa tahu? Apa yang ulama jawab? Tapi bila dah tangkap, anjing itu gigit kan, berdarah. Kenapa tak kena cuci bekas anjing kan, lidah dia kat situ. Yang gigit dia angkat, bawa kat kita. Arnab tu. Allah kata, makan je. Tak ada, tak payah cuci dengan 7 kali. Dalam hadis. Dalam hadis? Oh, itu untuk air je. Oh, air je. Ini ada. Ini bagus. Bila dia ikut zahir hadis lah. Jadi, untuk air, kena cuci. Kalau anjing tu jilat makanan, tak payah cuci. Kan? Kalau air, anjing tu jilat kosong, tak payah cuci. Belum sampai kat situ lah. Nampak macam nak kena sampai kat situ juga lah. Okey, baik. Apa hukumnya dalam anjing tu jilat dalam dia kosong, dia jilat tepi-tepi, kena cuci ke tak kena cuci 7 kali? Kena. Nabi kata kalau dia jilat dalam dia ada air, awak kata kena. Apa awak punya hujah? Ni cari ilham ke? Makin pening lagi. Tak, soalan saya tadi kena jawab . Kalau anjing itu jilat, sekarang kita ni kita dah pecah tau, dah apa ni, dah buka makin banyak masalah. Saya nak mudahkan ni. Anjing jilat bekas yang tak ada air. Dia jilat yang tak ada air. Kena cuci tak 7 kali? Kena. Kenapa? Beramal dengan hadis ini. Walaupun hadis ini cuma cakap pasal jilat air. Sebab apa? Biasanya ada air lah kat dalam, dia jilat. Kalau tak ada air, kalau dia jilat, sama je. Sama lah macam tadi. Betul tak? Ini kebiasaannya anjing jilat air. Jadi sebab tu Nabi SAW kena perintahkan kita tuang air, buang air. Kalau tak ada air, tak payah buang. Kita tetap kena cuci. Sebab najis ni datang daripada lidah. Jadi kalau yang ini pendapat dia, kita balik kepada buruan, patutnya kena cuci ke tak kena cuci? Tak ada. Daripada ayat tak ada, daripada hadis? Ada. Ada. So mana setahu nak pakai? Tapi apa yang saya tahu, apa yang dijelas sebagian nanti? Kita pening ke, kita keliru ke apa, kita duduk kat bilik aircon, sedap duduk. Lepas ni kalau habis awak tak ingat apa-apa pun tak apa. Tapi orang ulama-ulama dulu kena kaji siang tak tidur, kena semayang istikharah apa semuanya, nak keluarkan apa, kena keluarkan hukumnya sebab orang bertanggungjawab. Nak sampaikan pada umat apa hukum dia, kena ijtihad. Kalau kita kena pening sikit, tahanlah sabar. Okey, balik tadi. Nak pakai ayat yang kata tak payah suci, yang ini tak sebut tentang suci, ataupun nak gunakan hadis yang kata kena suci. Kalau buru, bab buru, bab buru lah. Ikut Al-Quran tu cakap buru, tak sebut. Tapi kalau buat ilat tu, wala kering atau ada air, tetap kena suci. Kalau bab buru tak sebut dalam. Tapi kenapa kena cuci? Pada pendapat awak, kenapa kena cuci? Pasal najis. Ikut aku perintah. Okey. Kalau dia kata tak apa di dia mazhab apa? Mazhab Maliki dah saya selamat. Awak dah mazhab Maliki, mazhab Zahiri. Okey dah. Awak akan selamat. Untuk jumhur ni yang mengatakan kita cuci 7 kali kerana najis di ta'ilullah ya. Macam mana dia nak jawab ayat Al-Quran tu? Yang tak sebutkan kena cuci. Mazhab Maliki tak payah jawab eh. Pada tu dalil dia tu. Tapi mazhab jumhur, mazhab Syafi'i agak-agak apa dia jawab? Apakah bila tak disebutkan sesuatu detail bahawa ia tak payah dilakukan? Adakah dalil kita ambil daripada satu dalil saja, hukum kita ambil daripada satu dalil atau kita kena tengok keseluruhan? Tentulah. Jangan tengok ayat saja, tengoklah hadis. Ha. Adakah Quran itu kita tambah sikit dengan niat yang tentang Quran Al-Maidah? Ha? Perintah itu. Ada kemungkinan dengan niat itu tak? Kita niat niat nak nak apa nak makan? Niat nak buru. Kena pandang niat itu. Oh. Baru dibolehkan. Entah dan ini. Tak payah niat. Tak, maksudnya tak ada kemungkinan ini benda yang asing lah. Tapi ini yang disuruh di Okey. Saya sebut saya ulanglah apa yang disebutkan. Ini pemahaman bahawa mungkin kita tak payah cuci untuk binatang buruan pasal kita dah niat dah. Dah niat. Jadi niat kita dah cover kita cuci. Tapi kalau yang anjing jilat kat tempat kita, mana kita ada niat? Anjing pun tak niat. Jadi boleh kata niat kita kena cuci. Macam mana? Itu kita serahkan lah. Tapi tak ada contohnya lah dalam syarak bahawa niat membezakan. Pasal kalau najis, niat ke tak niat, tetap najis. Tetap kena buang, kena cuci. Baik, saya sampaikan apa yang ulama cakap sebelum awak pening. Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Abu Hanifah yang mengatakan kena cuci bekas jilatan anjing ini. Dan kenapa tak disebutkan dalam Al-Quran? Mereka katakan, siapa kata tak payah cuci bila anjing tangkap binatang buruan? Quran tak sebut, tak bermakna kita ambil daripada Quran saja. Hadis ada, kita pakai hadis suplemen untuk apa? Komplimen untuk Al-Quran. Jadi dua-dua kita pakai. Satu. Yang kedua, tak disebutkan dalam Al-Quran kerana badahatan, yakni daripada sudut otomatik. Kalau anjing tu tangkap arnab, bekas dia dah berdarah kat situ, awak ambil terus makan ke? Ataupun awak cuci dulu? Cuci dulu. Sebab apa? Tempat dia makan tu, tempat memancutnya darah. Dan memancutnya darah dipanggil apa? Dam masfuh. Dan apa hukum dam masfuh, darah yang mengalir memancut ni? Nah, najis dia mesti cuci. Dia tak payah dah sebutkan. Jadi mereka kata, kena cuci. Tak disebut dalam Quran, tapi tetap kena. Tak kena cuci. Satu lagi pendapat mengatakan ataupun jawapan, Al-Quran tak sebutkan kita cuci binatang buruan, jadi tangkapan binatang buruan, jadi kita pun tak payah cuci. Kita tak payah cuci dan kita tak masukkan hadis ini kat dalam ayat tersebut. Kenapa? Kerana kemungkinan bahawa syariat telah memberi rukhsah, keringanan dalam buruan. Berbeza dengan apa? Dalam keadaan normal biasa ni dia jilat bekas kita dan sebagainya. Begitu jugalah kalau anjing buruan yang kita latih tu dia jilat tempat apa ni, pakaian kita ke apa semuanya, kita tak payah cuci, kita boleh pegang dia apa semuanya. Sebab apa? Itu termasuk keringanan yang diperlukan untuk kita memburu dengan binatang buruan seperti anjing. Jadi tak payah cuci untuk itu khusus. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pendapat lagi satu mengatakan sama juga macam Ibnu Taimiyah, dia kata kita tak payah cuci untuk binatang buruan, tapi kalau binatang buruan ini anjing buruan jilat mangkuk tuan dia tetap kena cuci pakai hadis ini. Ini pendapat yang ini saya rasa lagi kuat. Iaitu kita tak payah cuci tempat bekas binatang buruan, tetapi kita kena cuci kalau dia jilat kita punya bekas dan bejana. Jadi boleh tak terima jawapan tu daripada Jumhur? Tak terima sampai habis. Bila tak habis nanti ya? Dah cukup lah tu. Cukup. Jadi sekarang baik. Jika baik, pergi kepada cara mencuci ini adalah 7 kali. Satu yang pertama kali mengikut lapas muslim ini adalah dengan apa? Dengan tanah. Sebelum kita, masalah pertama adalah riwayat yang berikutnya itu, iaitu riwayat apa? Tirmizi, ukhrahunna aw ulahunna bitturab. Yakni cucian yang terakhir ataupun yang pertama dicuci dengan tanah. Jadi macam mana satu kita nak ambil? Kita cuci pertama kali ataupun kita cuci yang terakhir dengan tanah? Kenapa tak ambil yang terakhir? Lafaz Tirmizi. Pasal kena bilas lagi bekas tanah. Bilas sah. Dan cuci kalau cuci dengan air dulu, tak akan nak digunakan air bekas tu. Okay. Sebelum itu, apa hukum cuci 7 kali dengan tanah? Wajib ke sunat? Kali. Wajib 7 kali, 1 kali daripada dia dengan tanah. Wajib ke sunat? Kalau kita cuci 7 kali, tak letak tanah, bersih ke tak bersih? Tak bersih. Siapa cakap? Ikut hadis. Okey, bagus. Sekarang, kalau kita cuci letak tanah pertama kali, sah ke tak sah? Maknanya bersih ke tak bersih? Kalau kita letak tanah yang terakhir ataupun yang kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kelima, bersih ke tak bersih? Bersih. Kenapa bersih? Nabi kata apa? First punya. Awak cakap 2, 3. Daripada mana awak dapat ni? Nabi cuma cakap first, lepas tu ada riwayat last. Awak kata last tak boleh. Nabi kata boleh. Dah bekas tanah lah. Tanah tu pun bekas apa? Itu kita cakap. Sekarang Nabi cakap ni. Ulahuna umrahuna ulahuna betura. Habis. Nabi dah cakap, awak nak buat apa? Ada rusa. Ada rusa maknanya apa? Keringan. Maknanya boleh first, boleh last. Okey. Itu kalau awak nak ambil semua yang ada kat dalam hadis ini. Tapi ketahuilah, au dekat sini atau boleh makna ditakhir, boleh memilih pertama ataupun terakhir. Ataupun au ini, atau ini adalah syak dan ragu-ragu daripada perawi. Perawi tak pastilah. Dia tak ingat itu betul lah. Nabi kata yang pertama kali dengan tanah ke yang terakhir dengan tanah. So, kita nak ambil yang terakhir juga. Ambil lain hadis tak? Ha? Lain hadis? Ada hadis lain? Ya, kalau au tu ada keraguan. Jadi kita kena balik kepada yang yakin lah. Betul, tu dia ambil. Jadi itu pendapat pertama. Kita cuci 7 kali dengan tanah pertama kali, bukan pada yang terakhir. Kenapa tak pakai yang terakhir? Ada riwayat terakhir. Riwayat terakhir lemah. Sebab apa? Ragu-ragu daripada perawi. Okay? Sebenarnya ada lagi satu lafaz lagi memeningkan. ihdahunna biturab, salah satu daripadanya dengan tanah. Ha, macam mana? So pertama kali wajib ke ataupun pertama boleh, nombor dua boleh, tiga boleh, empat, lima sampai akhir pun boleh? Sebenarnya tak payah saya buat macam ini kan, makin pening kan, betul tak? Tapi sebenarnya kalau sebenarnya ulama bahas semua sekali lah. Jadi ketahuilah apa pun awak dapat kat sini, murah-murah dah ajak macam-macam, sebenarnya tak macam-macam pun, sikit aje. Kita betul-betul belajar lagi banyak lagi. Tak takut kita kadang bangga dengan orang apa semuanya kan, betul macam macam-macam, sebenarnya tak banyak pun. Saya pun ambil bukan semua masalah ni, semua masalah ni sikit aje. Jadi macam mana kita nak ambil riwayat ihdahunna, salah satu daripadanya. Jadi dalam hal ini ulama melihat salah satu daripadanya boleh masuk yang pertama kali tak? Boleh kan? Boleh, kerana riwayat yang pertama kali tu riwayat yang paling pasti, yang paling sahih. Kita tafsirkan salah satu daripadanya dengan yang pertama kali, selamat kita. Yang akhir kenapa tak ambil tu? Akhir kan syak dan ragu-ragu, jadi kita tak mau, tak mau pakai. Baik. Jadi kalau kita taruh yang kedua kali, tak jadi ya. Untuk pendapat ini, kita taruh tanah kali yang kedua, kali ketiga, tak bersih. Mesti taruh yang pertama. Sebab kita tafsirkan salah satu daripadanya dengan kali yang pertama saja. Jangan main-main. Okay, pendapat tu of course lah, siapa yang ikut riwayat tu, dia kata salah satu pun boleh, first boleh, dan juga yang akhir pun boleh. Dan yang akhir tu adalah lemah daripada sudut lain. Kerana apa? Kerana kalau dah terakhir, kita kena cuci lagi dengan air. Takkan kita nak letak teh, letak gula, dah ada tanah kan? Kita nak kena cuci tanah tu, mesti letak air lagi. Dah jadi kelapan, Nabi suruh cuci berapa kali? 7 kali, tambah-tambah pula. 7 jadi 8. Boleh? Jadi itu lemah. Walau bagaimanapun, ada satu riwayat lagi disebutkan dalam syarah muka surat 52 ada kat situ. Dalam bahasa Arab ni pun ada. Memang betul. Nampak? Ke surat 52, penulis tidak menyebutkan cucian yang ke-8. Sementara hal itu ditegaskan oleh Muslim. Wa'afiruhu taminata bitturab, dan campurlah yang ke-8 dengan tanah. Agak kenapa Ibnu Hajar tak masuk ke riwayat ni? Tak ada orang ke berpendapat dengan macam ni? Kita dah cuci, mula kita tak taruh tanah. 2, 3, 4 sampai 7 tak ada tanah. Yang ke-8 taruh apa? Tanah. Of course lah, lepas tu nak taruh tanah lagi lah. Yang ke-9 taruh air bersih kan. Kenapa Ibnu Hajar tak masukkan hadis ini? Sedangkan adat kebiasaan dia apa? Letakkan seberapa banyak kan apa ni dalil untuk pendapat yang beza-beza. Kenapa dia tak bawa ni? Jadi jawabnya mungkin ada dua sebab lah. Yang pertama, mungkin hanya seorang je daripada ulama yang berpendapat macam ni, iaitu kita cuci 9 kali, ke-8 kita taruh tanah, di 9 taruh air, iaitu Al-Hasan Al-Basri seorang. Jadi oleh kerana ni satu ganjil tak mau pakai. Tapi hadis dia sahih. Itu satu kemungkinan. Kedua, sebab Ibnu Hajar Asqalani mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata apa? Yang pertama kali. Jadi mungkin dia dalam hari ini dia dah malas nak tengok mazhab lain, dia tak payah nak taruh. Mungkin lah. Mungkin. Jadi macam mana kita nak tafsirkan hadis ini? Kita cuci macam mana? Apakah pendapat Hasan Basri ini betul ataupun tak betul, kuat ataupun tak kuat? Kita cuci 7 kali dengan air, yang ke-8 taruh tanah. Lepas of course lepas ni kita taruh apa ni? Air lah. Jadi sebenarnya pendapat Hasan Basri kata dari ke-7 dengan tanah, cuci ke-8 dengan air. Tak, 7 dengan air. Wa'afiru thaminata bitturab, yang ke-8 dengan tanah. Itu hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Boleh tak kita cuci macam tu? Ha? Jadi cuci 9 kali lah untuk pendapat Hasan Basri. Kalau kita lihat Imam As-Sanhani, pensyarah kitab Sulus, pengarang kitab Sulus Salam, dia kata apa? Baca paragraf yang second last tu, saya katakan tidak asing lagi, yang ini tidak syak lagi bahawa maksud penulis menyebutkannya dan adanya takwil dengan mengeluarkannya kepada majas, yang Imam Nawawi ni, semua itu adalah pembelaan terhadap mazhab, mazhab Syafi'i. Dan yang benar adalah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Jadi Imam Sa'ani kata kita cuci macam mana? 9 kali. Ini ke-8 tu dengan tanah, bukan yang pertama. Okey, jadi kita tahu semua pendapat, semua masalah ada khilaf, khilaf ada pendapat, dia ada, dia punya hujah dia. Tapi bagi pendapat jumhur, bagaimana mereka mentafsirkan riwayat yang cuci dengan ke-8 kali dengan tanah ni? Mereka katakan as-saminah yang ke-8 ni bukan ke-8 mengikut tertib. Tapi 8 tu apa? Yang ni wujudnya letak tanah, dan kita namakan dia ke-8, tapi bukan 8 ikut tertib. Jadi oleh kerana Nabi SAW kata letakkanlah tanah, maknanya kita tafsirkan dengan riwayat-riwayat lain, iaitu ulahunlah, yang pasti letakkan tanah pada yang pertama. Itu dah dikira 8 lah. Wa'afiru saminah biturah. Tapi kita letakkan pada pertama kali. Itu jawapan yang paling masyhur dan saya rasa paling kuat. Boleh kita berpendapat macam tu. Jadi khulasahnya ada 3 macam. Ada macam-macam lah cara mencuci. Yang cuci yang paling kuat adalah kita letak tanah pada yang pertama kali. Itu yang wajib. Ketahuilah itu pun ada khilaf. Bukan semua ulama kata mesti cuci 7 kali dengan tanah. Ada ulama kata cukup kita cuci 3 kali saja. Kenapa? Itulah yang wajib kata mazhab Maliki. Sebab dia cuci bukan kerana apa? Bukan, tak maaf. Itu adalah mazhab Hanafi. Sorry. Mazhab Hanafi kata kita cuci 3 kali itu wajib. Sebab ikut sunnah, mencuci najis adalah dengan 3 kali. Ada yang lagi 4 itu, itu sunnah saja. Sebab najis, kita kalau dia elah dia adalah najis, cara mencuci najis adalah ikut bilangan yang tertentu. Tidak kan? Dia mengikut apa? Sampai dia bersih. Dan dia bersih setelah kita cuci 3 kali. Dia tak payah, kita dah sama 4-5. Kalau tak bersih juga 4 lah, 5 lah. Tapi yang Nabi SAW suruh sampai 7 kali itu, itu hanya sunat saja. Pendapat apa? Mazhab Abu Hanifah. Dan mereka katakan juga sebabnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah tu ada yang sebut cucilah dia 3 kali, cucilah dia 5 kali, ataupun cuci dia 7 kali. Jadi ada atau. Jadi menunjukkan buat kalau ada 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, kita ambil yang paling pasti, iaitu 3 saja. Itu hujah mazhab Hanafi. Dan lagi satu hujah adalah Abu Hurairah pernah berfatwa kita hanya cukup cuci bekas anjing itu 3 kali saja. Susah betul banyak pendapat. So macam mana nak jawab mazhab Hanafi? Siapa boleh jawab? Soalan bagus. Tapi soalan ni menunjukkan awak tak dengar betul-betul tadi. Tengah konsentrik nak tanya, tak dengar apa yang cakap. Saya sebutkan pendapat mazhab Abu Hanifah, dan saya sebut, saya tak sebutkan hujah ya. Sebut, saya sebutkan apa? Kita cuci 3 kali kias dengan najis-najis lain, iaitu cukup sampai dia hilang. Dan hujah Abu Hanifah lagi apa? Kias hujah ke tidak? Jadi bukan daripada otak aja. Yang kedua adalah daripada sudut riwayat. Ada riwayat kata 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ambil yang paling pasti 3, lain semua sunat. Hujah lah. Hujah. Nak ikut hadis ke tak nak ikut hadis ni? Nak ikut hadis. Dia tak kata haram cuci 7 kali tau. Dia kata boleh beramal dengan hadis ni, tapi tak wajib saja, sunat saja. Kita hormati atau tak hormati? Mesti hormati. Lepas tu dia kata apa? Abu Hurairah, perawi hadis ini, telah berfatwa mengikut mereka cuci 3 kali saja. Dan tentu sekali perawi itu paling faham tentang hadisnya. Agak-agak ni ikut awal nafsu ke? Tak. Ini ulama' punya hujah. Saya tahu tak suka Hanafi ke apa tu, cerita lain lah. Awak suka mazhab lain hadis, ulama' hadis ke, ulama' syafi'i ke. Tapi bila kita bincang ilmi, akademik, kita bentang semua. Kalau tak boleh jawab, mazhab Hanafi kuat. Boleh jawab tak? Kamu boleh jawab pendapat mazhab Hanafi ni? Pertama hadis 3, 5, 7 hadis da'if. Ulama hadis dah katakan dia da'if. Kita tak nak pergi banyak-banyak lebar. Jadi satu dalil dah jatuh. Yang kedua apa? Dia kata apa? Kias dengan najis-najis lain. Apa jawapan dia? Ini usul fiqh atau bila kita boleh pakai kias? Bila tak ada dalil. Sekarang dah ada dalil. La ijtihadah ma'anas. Tak boleh berijtihad, keluarkan fatwa bila dah ada nas. Nas suruh tujuh, mana boleh kata sunat dia tujuh. Jatuh lagi. Yang last sekali, ini adalah fatwa Abu Hurairah. Hurairah perawinya. Perawinya patut paling faham tentang apa ni? Tentang riwayatnya. Jadi dia faham apa? Wajib ke sunat 7 kali? Sunat. Jadi lagi patut kita berpegang pada pendapat sahabat. Ni salafi ni. Ha. Boleh jawab tak? Boleh jawab. Sahabat mentafsirkan hadis Nabi SAW. Mana bagus? Kita ikut tak? Sahabat Abu Hurairah mentafsirkan hadis Nabi yang 7 kali sebagai sunat saja. 3 kali cukup. Dia seorang saja. Sebenarnya ada orang lain. Ibn Umar pun ada. Kalau ada 2-3 orang macam mana? Boleh jawab ke tak boleh jawab? Ada kaedah usul fiqh, al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Al-ibratu bima rawa. Yang kita jadikan pedoman adalah apa yang diriwayatkan, la bima ra'a, bukan apa yang dia pendapatkan, apa yang dia rasakan. Pendapat Abu Hurairah itu pendapat awak. Awak tak maksum. Yang maksum siapa? Riwayat dia. Nabi Muhammad SAW bila cakap macam ini, kita wajib ikut. Dia perintahkan 7 kali, wajiblah. Lagi-lagi kita tak tahu kenapa 7 kali, tak 3, tak 4, tak 5. Jadi terjawab tak pendapat Abu Hanifah? Terjawab. Dan ini mazhab salafi ke bukan? Mazhab salafi. Sahabat-sahabat lain? Mesti ni nak tanya banyak. Kalau ada, kuat. Kalau tak ada, tak kuat. Lebih meyakinkan. Kalau tak jumpa, tak kena betul kan lawannya usul fiqh. Hadis ahad ke, hadis tiga, hadis ganjil, hadis apa pun, semua kalau sahih kita pakai. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak betul perawi. Dia ada 10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. 10 sahabat yang ramai. Kuat. Siapa yang sedang belajar agama ataupun secara rasmi, dia kena latih tau. Kena kaji, bahas apa semuanya. Nanti dia nampak. Saya kasih demi kunci-kunci je lah. Baik. Jadi pendapat yang benar adalah wajib cuci 7 kali. Satu kali itu dengan tanah. Yang pertama kali dengan tanah itu pendapat yang paling paling kuat sekali. Sekarang ada satu lagi masalah. Kalau dalam bekas itu ada makanan, anjing datang makan makanan, cok, dengar, macam mana nak buat? Makan aja lah. Nabi kata jilat air. Itu kita dah faham eh? Kalau macam itu punya pendapat, mazhab mana? Mungkin mazhab Zahiri, Maliki apa. Sebab pada dia tak najis kan? Kan? Mungkin. Sekarang jumhur pula. Apa pandangan mereka? Dia makan lidah juga. Ada makan lidah, lidah dekat dalam mesti kena punya. Tak tahu dia sembunyikan lidah dia makan tak tahu pula. Kami dah pukul 10. Okey, jadi apa pendapat apa kita buat? Macam nak cuci? Buang? Ikut riwayat Faluriku kita tumpah kan? Lepas tu kita cuci. Wah, dah ambil juga baik. Kiaskan dengan ah dengan air. Ada pendapat lain? Sebenarnya itu tak kuat. Tak apa, kita tengah belajar salah tak apa eh. Pendapat yang kuat adalah dia cuma makan kat sini. Tempat yang dia makan tu kita buang dengan keliling dia sikit, dia safe. Lepas tu kita makan. Tak payah cuci pun. Tak kena tepi kan? Taruhlah periuk besar. Dan dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis tikus. Hadis yang sahih, Nabi SAW ditanya tentang tikus yang masuk, yang mati kat dalam apa tu? Keju. Apa nak buat? Dia kata kau buang tikus tu dan apa yang wama haulaha, kau kau makan continue. Boleh? Alhamdulillah. Jadi ada tiga keadaan jilatan anjing ni. Satu jilat dengan air, satu jilat kosong, satu makan makanan. Dah. Yang tadi itu tentang masalah yang lebih kritikal adalah bagaimana kalau anjing tu kepala dia masuk, lidah dia tak keluar, badan dia je kena dan sebagainya. Itu masalah yang paling common. Kita dah dengar pendapat-pendapat. Yang penting daripada mana mereka keluarkan pendapat tu. Jadi dalam hal ini, pada saya lah, nasihat saya, berhati-hati dalam hal ini, aula lebih baik, keluar daripada khilaf. Ulama' walaupun ada yang mengatakan hanya jilatan anjing saja yang najis, okay, pendapat yang mengatakan bahawa seluruh badannya juga adalah najis, ada hujahnya kan, dia datang daripada dalam. Kemudian berhati-hati dalam hal ini lebih baik. Jadi kalau terkena apa tu badannya ataupun tempat-tempat lain dan sebagainya, kita cuci tujuh kali. Itu keluar daripada khilaf dan selamat. Jadi banyak cerita pun tak. Dan sebenarnya kita tak mungkin sebenarnya apa tu berhadapan dengan isu-isu anjing ni. Kerana asalnya Islam melarang kita memelihara anjing, dekat dengan anjing. Bahkan pada awal-awal Islam, Islam telah memerintahkan kita untuk membunuh semua anjing. Bahkan anjing telah dibunuh kan, telah dibunuh di Madinah. Okay. Sampailah dimansuhkan larangan tersebut, maka tidak diperintahkan lagi kita bunuh anjing. Ah, itu pun saya teringat. Kenapa singa tak masuk dalam anjing? Sebab bila perintah untuk bunuh anjing, sahabat-sahabat pergi cari anjing ke cari singa? Cari anjing. Dia tak bunuh. Dan hadis perintah bunuh anjing tu ada dalam Sahih Muslim. Dan banyak apa ni larangan dan dosa memelihara anjing dalam rumah dan sebagainya. Satu lagi lah last. Kalau untuk malam ni je lah, apa hukumnya menggunakan tanah untuk mencuci jilatan anjing? Wajib ke tak wajib? Wajib. Boleh tak kita gunakan selain tanah? Sabun? Ha? Boleh. Sejuk boleh tadi? Kenapa boleh? Ah, dia berkesan. Pasal apa nak? Najis? Janji lah. Siapa bersetuju dengan pendapat ni? Dalam hadis, tapi dia sebab kita tahu najis. Kalau sabun boleh hilangkan, mungkin lagi kuat daripada tanah, kenapa kita tak buat? Di sinilah peranan yang medical tu datang, yang cacing tu. Mereka kata, doktor kata, saya tak tahu doktor boleh cakap, doktor kata pakai sabun pun tak mati, hanya dengan tanah baru dia mati. Kalau itu betul, mesti pakai tanah ke boleh pakai sabun? Pakai tanah. Tapi kita ada masalah. Zaman kita pergi kat custom, kali muka kita nampak terlalu baik sangat. Custom cakap pergi tepi pemeriksaan rapi. Dia bawa anjing gangster. Lidah panjang, buka konek, buka si jilat semua. Alhamdulillah. Macam mana nak duduk ni, Ustaz? Pakai tanah. Tujuh kali. Kok? Macam mana nak cuci? Sekarang kamu bercita-cita Kalau nak pendapat pakai sabun tu, boleh pakai. Nampak? Sebab ada yang berandang, kita berhadapan situasi tu kadang-kadang kita kita start je tukar-tukar macam tak senang. Jadi kita katakan begini, dalam keadaan biasa, normal, boleh pakai tak selain tanah? Asalnya tak boleh berpegang teguh pada apa? Zahir hadis. Sebab zaman Nabi SAW, ada tak selain tanah boleh buat cuci? Ada lah. Ada benda kasar, benda kesat. Kita nak cuci jenazah, kita pakai kafur, kita pakai apa, sabun pun boleh. Sabun pun basah. Baik. Tapi oleh kerana Nabi SAW hanya sebutkan tanah, bukan tanah tu muta'ayyan, tanah tu lah yang wajib. Tetapi dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan susah sangat, seperti yang kita contohkan tadi, boleh tak pakai sabun, pakai air, pergi kain, letak dalam apa? Dalam air, basahkan, kita lap, tak tanah sikit kita lap, 7 kali, settle lah, pakai balik. Takkan nak jadi semua rosak. Agak-agak boleh tak kita pakai pelatang ni? Boleh. Asal dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah dan biasa. Dan kita harap kita tidak bersalahan dengan hadis Nabi SAW. Bukan kita sekejap. Dan ini pendapat Syekh Ibn Husainin Rahmat Ta'ala dalam fatwa. Fatwa. Alhamdulillah, dah ada ulama pun dapat. Dapat fatwa. Dapat fatwa saya. Jadi, lebih kurang itulah yang sempat kita sampaikan kat sini. Dapat persoalan. Soalan yang tulis ni insyaAllah minggu depan lah, tentang jenazah tadi. Jadi itu dah lewat. Saya mungkin di sini dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.